Allah.

Tes 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Merdeka. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. Illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sallu ala an-nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala habibillah Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, habibina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari bersama-sama kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin al faizin. Minta maaf saya pribadi dan semua teman saya, keluarga saya, lahir batin. Insyaallah pertemuan ini bukan yang pertama dan terakhir. Pertemuan ini insyaallah kita lanjutkan tiap tahun di tempat ini. Dan insyaallah kita akan jadikan Solo kota santri. Insyaallah kita akan jadikan Solo kota santri. Kita jadikan Solo kota santri. Amin. Malam ini malam purnama. Malam 15. Ini tanggal 14, malam 15. Dan alhamdulillah wakil wali kota Surakarta, Bapak Ahmad Purnomo, bulan purnama hadir di tengah-tengah kita. Ini enggak saya buat-buat, tapi Allah yang mau. Ini enggak dibuat-buat, tapi Allah yang mau. Dan kita punya Bapak Kapolres yang luar biasa. Namanya saja mengumpulkan semua manusia, ajmain. Beliau ini mengumpulkan semua orang. Semuanya kumpul dengan berkat beliau. Semua dikasih fasilitas, dimudahkan. Semua dakwah kita ini dibantu oleh Kapolres Solo. Alhamdulillah, matur suwun untuk Bapak Kapolres. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita ini ada guru kita bersama, Kiai Haji Abdul Razak Sofwawi. Namanya Abdul Razak. Insyaallah pertanda baik. Yang datang semuanya pulang bawa rezeki yang banyak. khususnya yang menyelenggarakan majlis, insya Allah bisa beli tanah yang di samping, bisa bangun semakin besar. Dan semua yang hadir insya Allah pulang bisa buat majlis di rumah masing-masing. Setuju? Alhamdulillah. Dan yang paling penting, di samping kanan saya ini ada Mbah Umar Syahid. Beliau ini umurnya, kata beliau, umurku lagi 105 tahun. Umurnya baru 105 tahun. Beliau mengatakan pengen terus hidup untuk dakwah, pengen terus hidup untuk mendoakan orang. Beliau mengatakan, lah menungso hurung makmur, jadi aku cik pengen urip terus. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, barokahnya sampai kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Dan masih banyak lagi di tengah-tengah ini jenengan-jenengan masing-masing punya kelebihan yang saya enggak ngerti. Kelebihan yang paling besar adalah jenengan datang ke sini. Kalau enggak orang baik, tidak mungkin kakinya sampai ke sini. Jadi semua yang hadir ke sini pasti orang baik, enggak mungkin tidak baik. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, saya enggak ngerti Pak Purnomo ini waktunya sampai jam berapa, enggak tahu. Kalau Kiai Abdul Razak Sofawi, Pak Kapolres mau saya tahan sampai subuh. Tapi kalau Pak Purnomo saya enggak ngerti. Jadi memang Majlis Ar-Raudhah punya ciri khas, acaranya enggak pakai apa namanya protokoler, tidak ada susunan acara, wis pokoknya mengalir seperti air, jadinya seperti apa. Dan perlu diingat, kalau Pak Purnomo itu bulan purnama ada, tidak mungkin purnama itu tiba kecuali udah datang hilal. Betul? Di samping saya ada Bapak Hilal Al-Qadiri yang hidupnya selalu di masjid. Hidupnya selalu di masjid. Jadi lengkap di situ hilalnya, di sini purnomonya. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyingkat majelis ini biar enggak terlampau panjang, meskipun saya sama jenengan yakin sampai subuh siap toh? Siap? Siap. Yang enggak siap mungkin yang enggak siap. Ya, gini aja. Saya mulai dulu peresmian majelisnya ya. Peresmian majelisnya kenapa saya resmikan? Nih, resmikan kok tanggal ini, tanggal 14 Syawal. Karena 14 Syawal itu adalah hari wafatnya almarhum guru saya yaitu Habib Anis. Ya. Nah, saya pengin buka majelis ini 14 Syawal dan menjadi halal bihalalnya Ar-Raudhah sampai akhir zaman 14 Syawal, agar apa? Untuk mengingatkan saya, beliau sudah tiada, tapi dakwahnya harus terus ada. Dakwahnya harus terus hidup. Dakwahnya harus terus maju. Makanya saya pilih tanggal 14 Syawal. Kenapa bangunannya belum selesai, kok udah diresmikan? Saya nyontoh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu masuk Madinah, kemudian dapat tanah, langsung bangun masjid. Cuman kayu ditoto, ya ditancep-tancepkan, atasnya kemudian dikasih pelepah kurma, tidak nunggu masjidnya jadi. Rasul mengatakan, ini masjid kita, yuk kita Jumatan di sini. Maka terjadi Jumat yang pertama di Madinah Al Munawwarah. Makanya saya enggak nunggu sampai bangunannya selesai 100%. Paham maksud saya? Paham. Nah, ini peresmiannya enaknya model begini. Saya sama Pak Purnomo, sama Bapak Kapolres, ya, sama Kiai Haji Abdul Razak Sofawi, ya, akan ke depan. Yang lain duduk aja di sini. Nah, di depan itu nanti saya minta Pak Purnomo untuk membuka nama Ar-Raudhah. Ya, simbolik, dikerek, terbuka. Majlis Ilmu dan Zikir Ar-Raudhah. Silakan teman-teman yang baru datang masuk aja, masuk. Ya. Majlis Ilmu dan Zikir Ar-Raudhah. Selesai dibuka, langsung kita semua berdiri, jangan ada yang duduk. Setuju? Berdiri nyanyi Indonesia Raya. Karena ini saya niatkan juga untuk memperingati 17 Agustus terbesar di Semanggi. Bahkan mungkin peringatan 17 Agustus terbesar di Solo. Betul? Ya. Ini peringatan 17 Agustus mungkin yang terbesar Semanggi dan terbesar di Solo. Kita akan bersama-sama nyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti yang mimpin munsyid yang biasa baca qosidah. Biasa baca qosidah, kira-kira bisa enggak nyanyi Indonesia Raya. Nah, kemudian selesai bahasa nyanyi Indonesia Raya, jangan duduk dulu. Iya, Nanti Kiai Haji Abdul Razak Sofawi akan membuka dengan baca surat Al-Fatihah, niat yang baik-baik, doa beliau. Kemudian bareng-bareng saya dengan beliau, Bapak Kapolres, kemudian Pak Purnomo akan masuk ke sini lagi sambil diarak Polal Badru alaina. Setuju? Setuju ya? Dah, ini peresmian model baru. Silakan dicontoh nanti di rumah masing-masing. Kalau ngeresmikan model begini kira-kira cantik atau enggak cantik? Bid'ah atau enggak bid'ah? Enggak. Enggak, itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya dengan zikir, semuanya dengan doa, umara, ulama, masyarakat bersama-sama jalan jadi satu fadhil Mustafa. Karena itu saya minta Bapak Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo, Bapak Kapolres Surakarta Pak Ajmain, Kiai kita Haji Abdul Razak Sofawi, bareng-bareng sama saya ke depan dulu, terus kita resmikan, nanti masuk, kemudian kita doa zikir, sambutan-sambutan. Terima kasih. Tes 1, 2. Bagian peresmian di atas sudah siap. Ini peresmian ala pokoknya ala gitu. Ini tadi jam 7 baru disetting sama teman-teman. Jadinya seperti apa ya? Wallahu a'lam. Saya pegang prinsipnya Gus Dur gitu aja kok repot. Jadi nggak usah terlalu mikir. Monggo, Pak, geser dulu. Di situ. Nanti kalau sudah moonsetnya, tolak alba baru di depannya. Yang di atas sudah siap. Teman-teman, ini tinggal ditarik begitu saja. Berikan sambutan dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim seraya berdoa, mudah-mudahan tempat ini membawa berkah bagi kita semuanya, membawa berkah bagi penduduk di sekitarnya, membawa berkah bagi masyarakat Kota Surakarta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Indonesia negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Idola Indonesia Raya, merdeka, merdeka, merdeka. Sekarang kita dengarkan doa dari Kiai Haji Abdul Razak Sofawi. Insyaallah dari kota Solo ini, dari Semanggi ini, kita kibarkan merah putih. Kita tunjukkan kejayaan bangsa kita. Kita akan rubah Indonesia menjadi negeri yang jiwanya terbangun. Kita akan bersama-sama jadikan merah putih berkibar semakin di mana-mana. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana dari wa'adhi surdalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa baraka bi amali wa istaqim bi hali wa ala ali wa sahbi wa barik wasallim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ كُلَّ شَيْءٍ قَدْرًا حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah NKRI ini suatu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rakyatnya sejahtera, hidup makmur, ibadahnya selalu terjaga, sehingga negeri ini sebagai negeri Allah yang jadikan baldatun thayyibatun ghafur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami ini pemimpin yang jujur, pemimpin yang takwa, yang selalu mendapat ridhamu ya Allah. Singkirkanlah niat-niat jahat mereka ya Allah. Orang-orang yang berniat untuk menghancurkan negeri ini ya Allah, singkirkan ya Allah, singkirkanlah. Robalah hati mereka menjadi hati yang tulus, ikhlas, betul-betul untuk negeri bangsa Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah, kami merdeka. Dengan rahmatmu ya Allah, negeri menjadi negeri yang aman dan terang. Birahmatika ya rahmat rahmin. Ya Allah, ya Allah, dari rodoh ini ya Allah akan menyebar keselamatan, kemakmuran, menyebar kesejahteraan ya Allah. Dari rodoh ini ya Allah akan menyebar tidak hanya ke Indonesia, seluruh dunia ya Allah. Jadikanlah negeri Indonesia negeri yang makmur, menjadi imamnya negara-negara dunia ya Allah. Birahmatika ya rahmat rahmin. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa adabil akhirah. Rabbana rabbana aghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ar-raufur rahim. Ya Allah, jadikanlah negeri ini biladul ulama, biladul ulama, biladul ulama, biladul ulama, birahmatika arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. طال البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله داعي. أحسنا من ثانية. ما لنا إلا طلع البدر علينا من وجه علينا ما دعا لله دعا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Duduk yang enak. Allahumma salli wa sallim alaih. Qala al-fatal habshi ila al-ghanna waradna zailin nibagha karama kamilin tansalu bihadun ya wadin difan ahlina al-kiramil arifina al-shakirin waraffaha al-mustafa روح يكين يا شيخنا المشهور أولادك ببابك واكفين يا بين علي ذا حلها دقالل قاصدين الحمد لله كرامه قد بدت يا حاذرين جيش الثلاث موت بالخضوع إلى ذات اليمين عطوة من المولى وسير النفخ يحيي الميتين يا دائر الكسادير كسك علينا أجمعين أنا علي بدعي وأنتم آمنوا يا حاذرين يا قاسم الخير وفقس منايا قاسمين يا أبو علي نبغى شفاء يا قابل كاملين مقطوعنا يوصل وجاهلنا يا قابل عالمين جينا لنا قال الفتى الحبشي إلى الغنم وردنا الزائرين نبغى كرامة كاملين تصلح بها دون يا Hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya izin berdiri biar lebih enak ya, tanpa menghormati penghormatan, tanpa mengurangi penghormatan saya untuk jenengan semua. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairul jaza fid dunya wal ukhra. Semoga kerauhan jenengan di sini langsung Allah yang balas. Saya enggak bisa balas apa-apa. Ya, semoga Allah yang balas. Dan balasan yang saya inginkan dari Allah cuma satu. Semoga kakek saya Rasulullah kelak gandeng jenengan semua. Cuma itu yang saya minta dari Allah. Saya gak punya apa-apa. Kalau saya diakui cucunya Rasulullah, saya minta kakek saya tolong nih teman-teman saya yang hadir di sini semua, yang mau berjuang bersama saya, semoga kelak digandeng sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin. Sekarang kita khataman dulu sebentar dikit. Memuliakan Al-Qur'an di tempat ini seminggu dibacakan Al-Qur'an tanpa henti. Pagi, siang, sore, malam meskipun pembangunan jalan kita khatamkan bersama-sama. Saya niatkan ini nomor satu khatamannya untuk almarhum guru saya Habib Anis. Yang kedua, untuk kakek-kakek saya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan Cedi Ahmad bin Abdurrahman Al-Aidrus beserta semua istri-istrinya. Kemudian teruntuk paman-paman saya yang sudah meninggal dunia, bibi saya yang sudah meninggal dunia, guru-guru saya, teman-teman saya, dan khususnya orang tua jenengan semua yang sudah meninggal, kakek sahabatnya, dan terkhusus Mbah Yai Umar. Mbah Yai Umar ini santri-santrinya yang menghidupi majelis ini dengan qiraatul Quran tanpa henti terus mendukung majelis ini. Semoga semua yang saya sebutkan, dan tolong jenengkan niatkan di hati masing-masing, semoga semuanya dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat ampunan yang besar di alam barzah sana untuk yang meninggal dunia. Mari bersama-sama kita baca Al-Ikhlas 4 kali, Al-Falaq, An-Nas, kemudian surat Al-Fatihah. Setelah itu kita akan minta Kiai Haji Abdul Razak Sofawi untuk membaca doa Wahbah. niatnya apa yang saya niatkan tadi, terserah beliau nambahkan apapun. Kemudian setelah itu nanti insya Allah sambutan dari Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Kapolres, 5 menit, 5 menit. Kemudian Bapak Kiai Haji Abdul Razak Sofawi memberikan nasihatnya kepada kita semua. Setelah itu nanti saya akan menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Dan nanti kita akan minta nasihatnya Mbah Ya Umar, walaupun tidak banyak ya. Semoga barokah. Mari bersama-sama kita niatkan khatam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falak, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasikin idha waqab, wa min sharri nafathati fil uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Doa khatmul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ajal Al-Quran di Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna waratana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wa dajjalna min dar wa syarud ughlan. Allahumma asli lana dinana alladhi huwa asmatu amrina wa asli lana dunyana allati fiha ma'asyuna wa asli lana akhiratana allati ila madina wa ij'alil hayata zadatan lana fi kulli khair wa ij'al mauta rahatana min kulli syarr. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا من اقلنا اماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب من الصالحين يا الله سكن كامي يا الله اهلي القران يا اهلي علم يا جل بطرا بطرا بطري كامي يا الله jadi ahli Al-Qur'an ya Allah ya Allah kumpulkan kami di raudhah al-jannah raudhah jannah ya Allah jadikan raudhah ini betul-betul maknan wa hakikatan radul min riyadil jinan bi rahmatika ya rahmar rahimin. Siapa yang kumpul di sini ya Allah, semoga kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi. Bi rahmatika ya rahim ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an syafaat kami. Jadikanlah Al-Qur'an teman kami. Jadikanlah Al-Qur'an jadi hujah kami, akan menolong kami, yang memberi syafaat kami di hari kiamat. Bi rahmatika ya rahmar rahim. Ampunilah kami ya segala dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa sahabat teman-teman kami ya Allah, dengan rahmat-Mu dan dengan barokah Al-Quran ya Allah dan khataman Al-Quran ya Allah. Berikanlah rezeki yang halal, yang thayyibah, barokah. Jadikanlah ya Allah yang hadir ini, yang masih punya hutang segera bisa dilunaskan hutang-hutang ya Allah. Yang memberi, yang masih punya tunggakan kewajiban ya Allah, berikanlah kewajibannya dengan mudah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Yang belum mendapat jodoh, jadikanlah, berikan jodoh yang soleh-solehah. Yang belum punya turunan, berilah turunan yang soleh-solehah. Berhamdulillah. Yang sakit, berilah sakit yang manfaat. Dan segera sembuh, sembuh yang manfaat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hanya kepada Muka ya Allah kami mohon. Dengan izin kamu ya Allah. Dengan Rodoh. Rodoh min Rodoh Jannah ya Allah. Izinilah kami dengan selawat kami. Kami ya Allah cinta kepada Rasul ya Allah. Kami cinta kepada Rasul sebagaimana Rasul mengatakan yuhsarul mar'u man ahabba, janji Rasulullah kamu akan dikumpulkan yang engkau cintai. Kita cinta kepada Rasulullah, kumpulkanlah kami ya Allah dan anak turun kami dengan Rasulullah ya. Ya Allah ya Allah ya Allah bi rahmatika rahmar rahim. Rabbana rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون رحمنا الدنيا والآخرة ورحمهما تعلي ما تشاء اقض حاجتنا حق حاجتنا حق برحمة Rabbana Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, yang mau berangkat haji ya Allah, berikanlah kemudahan haji-haji mabrur ya Allah. Yang belum bisa berangkat haji ya Allah, berikan kesempatan untuk bisa berangkat haji dengan izin-Mu ya Allah bi rahmatika rahman rahim. Allahumma ij'alna hajjan hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura muslim. Allah baca'an minal a'idin wal fa'idin wal maqbulin birahmatika rahmat rahmin. Rabbana adina fi dunia hasanah bila akhirat hasanah kena adab anad. Jadwal sayyiduna Muhammad dan abduh wa rasuluh. Subhana rabbika rabbil azzati amma yasifun. Assalamu salim walhamdulillahi rabbil alamin al-fadiha. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa shalli ala sayidina Muhammadin fin nabiyyin wal mursalin, wa shalli ala sayidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد غناء فكري وحياة روحي والسرور قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة. اللهم يا الله terimalah khatmil Quran kami di malam hari ini dan terimalah semua tahlil kami di malam hari ini, terimalah solawat kami di malam hari ini, terimalah semua amal soleh kami di malam hari ini dan hari-hari yang sebelum ini. Ya Allah, tolong berikanlah pahalanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan pahalanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua beliau, kepada leluhur beliau minal anbiya wal mursalin, kepada istri-istri beliau ummahatil mukminin, kepada para sahabat beliau, kepada ahli bait beliau, kepada anak keturunan beliau, kepada pengikut-pengikut beliau tabi'in wa tabi'it tabi'in, kepada para awliya wa salihin, kepada sadah kami, pemimpin kami kaum sufi, yaitu Sayyidina Imam Junaid al-Baghdadi, wa Sayyidi Ma'ruf al-Karkhi, wa Sayyidi Bashir al-Hafi, wa Sayyidi Abi Yazid al-Bustami, wa Sayyidina Imam Junaid al-Baghdadi, wa Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani, wa Sayyidi Abi Madyan al-Maghribi, wa Sayyidi Abi Hasan al-Shadili, thumma ila ruh سيدي ثم إلى رسيد بهاء الدين النقشبندي ثم إلى رسيد أحمد الرفاعي ثم إلى رسيد أحمد البدوي ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية thumma ila arwah jami' sadatina al-alawiyyin khususan minhum sayyidina al-imam al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa sayyidi Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa sayyidi al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi wa sayyidi al-habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf wa sayyidi al-habib Bakar As-Sakran wa sayyidi al-habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran wal habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus wal habib Bakar bin Abdullah Al-Aidrus Al-Adani wa sayyidi fakhr al-wujud Sheikh Abi Bakar bin Salim wal habib Ahmad Suhaib Al-Sayf Al-Habshi wal habib Abdurrahman bin Muhammad Mawla Al-Rashid Al-Jufri wal habib Yusuf bin Abid Al-Hazni thumma ila sayyidi al-habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Sheikh Ali bin Abdullah Baras thumma ila ru sayyidi al-habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wal habib Ahmad bin Zain Al-Habshi wal habib Hasan bin Salih Al-Bahr Al-Jufri wal habib Abdullah bin Hussein bin Tahir thumma ila rusaydi wa habibi al-habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Abbas wa usulih wa furu'ih wa mashaykhih wa talamidhatih wa ikhwati wa ikhwani wa azwajih thumma ila rusaydi wa shaykhih wa gudwati Allah habibi Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habshi wa liwalidayh al-habib Muhammad bin Hussein al-Habshi wal habib Aliyah bin Dusin al-Hadi al-Jufri wa mashaykhih وتلامذته وإخواته وإخوانه وأصحابه ومن له تعلق به ثم إلى أرواح أولاد هيبنا علي الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحباب خديجة ثم إلى روح حباب فاطمة بنت محمد مولا خيله ثم إلى روح سيدي وإمامي وقدوتي إلى الله حبيبي محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه وصن حباب خديجة بنت علي القدري وزوجته حباب الشفاء بنت طه بن عبد الله السقاف ثم إلى روح عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولده حسين عرفان ثم إلى روح الحبيب علي بن أبو بكر السقاف والحبيب محمد نجيب بن طه بن عبد الله السقاف ثم إلى روح جدي أحمد بن عبد الرحمن العيدروس وجدي عبد الرحمن بن حسين العيدروس وجدي علي بن محمد الحبشي وجميع أزواجهم جدتي بجي والزهرة وطلحة ثم إلى روح خالي حسين خالي علوي عمي زين عمي عيدروس عمي عاقل بن محمد باقل ثم إلى روح عمي أحمد بن عبد الرحمن السقاف ثم إلى روح ثم إلى روح الشريفة سيدة بنت علوي الحبشي ثم إلى روح بابا سعود بنت عبد الله بن سالم السقاف ووالديه ثم إلى ووالديه ثم إلى روح ثم إلى روح بهي عمر ثم إلى روح بابا ددي كريدي ثم إلى روح أيهنا أخينا رضوان وأيهنا أخينا إيتو ثم إلى روح أخينا محمد تائب عزيزين ثم إلى روح إخواننا كان في السابق حاضرا معنا في مثل هذا المجلس ثم إلى أرواح أهل تبس من أموات المسلمين وأهل نبرد بقرنا من أموات المسلمين وأهل بقي والزنبل والفريد وأبجر وجميع تراب البشر ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين اللهم اجعل ثوابه عتقا لهم من النار وفكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار ونجاة لهم من النار يا الله jadikanlah pahalanya sampai kepada beliau-beliau yang kami sebutkan dan yang belum kami sebutkan. Ya Allah, jadikanlah sebagai penerang kubur mereka, jadikan penerang kubur beliau-beliau. Ya Allah, jadikan ini sebagai tanda baktinya kami sebagai anak kepada orang tua kami. Ya Allah, jadikan ini sebagai tanda baktinya kami sebagai anak kepada orang tua kami. Ya Allah, jadikan orang tua kami yang telah tiada bahagia di alam barzah sana. Ya Allah, ya Allah, jadikan keluarga kami yang telah tiada bahagia di alam barzah sana. Ya Allah, jadikan orang tua kami yang telah tiada bahagia di alam sana. Ya Rab, khalati Nur, khalati Mazna, khalati Fatum, khalati Khadijah, ya Arhamar Rahimin, jadikan semuanya bahagia di alam barzah sana. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, jadikan majlis ini bukan yang pertama dan yang terakhir, jadikan majlis ini terus bersambung ilal yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikanlah mereka yang telah berbuat baik kepada hamba, yang menolong hamba dengan segala yang mereka miliki. Ya Allah, yang menolong hamba dengan hartanya, yang menolong hamba dengan ilmunya, yang menolong hamba dengan tenaganya, yang menolong hamba dengan apapun yang beliau miliki. Ya Allah, jadikanlah mereka semua Engkau beri balasan, ya Arhamar Rahimin, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah mereka semua terampuni dosanya, Engkau terima semua amal solehnya. Ya Allah, Engkau sembuhkan segala penyakit dari diri dan keluarganya, Engkau lindungi keluarga, anak, serta seluruh pasangan hidup dan orang tuanya. Dan ya Rabbi, kami mohon teruntuk anak-anak kami, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak-anak kami min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon kepadamu teruntuk semua tukang yang bekerja di majlis ini. Ya Allah, berilah balasan surga untuk mereka semua. Ya Allah, Berilah balasan surga untuk mereka semua ya Allah. Jadikan mereka hamba-hambamu yang mulia. Sinarilah hati dan fikirnya. Lindungilah langkah dalam hidupnya. Jadikan keluarganya bahagia selama-lamanya dunia hingga akhirat. Dengan berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat khatmil Quran dan kumpulnya kami di malam hari ini ya Allah. Terutuk tetangga-tetangga hamba ya Allah. Ampuni kami dan ampuni mereka. Terima amal soleh kami dan amal soleh mereka. Lindungi kami dan lindungi mereka. Berikanlah mereka balasan yang terbesar di sisimu ya Allah. Wujudkan hajat-hajat mereka dunia dan akhirah. Yang engkau ridhai ma'al lutfal afiyah wassahalah wal jamalah. Lindungi keluarganya, lindungi anak keturunannya, lindungi usahanya. Berkati hidupnya, limpahkan rezekimu untuk mereka semua ya arhamar rahimin. Ya Allah, teruntuk semua yang hadir di majlis ini, di malam hari ini ya arhamar rahimin. Yang berniat hadir tapi berhalangan, siapapun yang menonton majlis ini lewat streaming video, yang mendengarkan majlis ini lewat radio, jadikan semuanya mendapatkan barokah yang sama seperti yang kami peroleh di majlis ini ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ala hadiniyah wa ala kuniyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala mana wa habibi ali bimithi da'wat musabat wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, inti acaranya doa-doa tadi kan sudah. Sebelum Bapak Wakil Wali Kota memberikan sambutannya dan Bapak Kapolres memberikan sambutannya, Bapak Wakil menawin jenengan masih ada cara nanti pengen jalan, jalan saja gak usah pekewo. Beliau kan tugasnya banyak ya. Tapi kalau ternyata gak ada tugas, silahkan duduk di sini sampai subuh. Ya, Mbah Yai, alhamdulillah, jazakumullah khair, Mbah Yai Demiati. Saya senang malam hari ini. Saya mau cerita sedikit. 4 bulan yang lalu, kurang lebih 4 bulan atau 5 bulan yang lalu, Pak Purnomo, kita buat majelis di Masjid Agung. Masih ingat teman-teman? Masih. Diawali yang datang 10.000 orang, betul? Terus kemudian kita buat lagi terakhir yang datang 20.000 orang, betul? Nah sekarang saya umumkan, tolong dicatat tanggalnya. Yang mau nikah tolong dimajukan atau diundurkan. Minggu pertama bulan Oktober jam 8 pagi. Minggu pertama bulan Oktober jam 8 pagi. Tempat insyaallah Masjid Agung Surakarta. Ya insyaallah Masjid Agung Surakarta. Nanti biar panitia masjidnya saya nanya dulu dipakai enggak. Jadi saya belum nanya, ini juga idenya sekarang ini. Nanti kalau Masjid Agung dipakai, tempatnya menyusul. Yang penting jenengan tadi udah catat nomor SMS-nya kan? Ya, nanti di SMS. Jadi tinggal nanti saya broadcast SMS. Ya, broadcast SMS pengumumannya. Saya mau cerita, waktu itu kita kan bilang sama Pak Kapolres, semoga akses ke Masjid Agung itu mudah, betul? Kita ucapkan semoga Pak Kapolres ini pangkatnya cepat naik setinggi-tingginya. Amin. Sebentar lagi. Dan kalau pindah dari Solo semoga gantinya minimal seperti beliau. Ya, minimal seperti beliau. Harus kenal Majlis Ar-Raudhah, harus kenal Majlis Ahbabul Mustofa, harus kenal Masjid As-Segaf, harus kenal Masjid Riyad, harus kenal pokoknya majlis-majlis khair. Ngaten Pak, pengennya teman-teman. Kenapa saya bilang luar biasa? Sepanjang saya hidup di Solo, akses Masjid Agung itu dulu kan muter alun-alun besar. Terakhir kan dilarang masuk, enggak bisa ke kanan kan? Nah, Pak Kapolres itu bilang, "Habib, permohonan teman-teman sudah saya ajukan." Beliau ini meskipun Kapolres tapi sopan santunnya luar biasa. Iya. Nyurati Dishub. Jadi saya ucapkan kepada kepala Dishub terima kasih yang sebesar-besarnya. Disuratin Dishub, hasilnya apa? Belok kanan ada tulisan dilarang masuk kecuali ke Masjid Agung. Tolong teman-teman wartawan itu dipotret itu. Dilarang masuk kecuali ke Masjid Agung. Sehingga sekarang akses ke Masjid Agung dari Gladak bisa langsung belok kanan, tidak harus muter lewat klewer. Nah, cuman saya pengen minta satu lagi. Namanya aja orang rakus. Ya, ini kerjasama yang bagus antara umat, kemudian saya ini bukan ulama, tapi cuman mewakili simbol ulama, beliau mewakili simbol umara bersama Pemkot Surakarta. Saya itu kalau lewat Solo, Masjid Agung ini kan cagar budaya, betul? Saya kalau lewat Solo, itu ada Pasar Klitikan, belok kanan, betul? Ya kan? Pasar Klitikan apa itu ada belok kanan, nanti ini belok kanan. Kok arah penunjuk ke Masjid Agung belum ada ya? Arah penunjuk ke Masjid Agung belum? Belum ada. Nah, orang-orang luar kota nanti kalau masuk Solo mau sholat bingung nih Masjid Agungnya di mana gitu. Alangkah indahnya suatu saat nanti, suatu hari nanti, apalagi kalau beliau berdua, bulan purnama kita ini, Pak Ahmad Purnomo dan Bapak Ajmain yang ngumpulkan kita semua, duet kemudian mewujudkan tulisan itu ada di Solo. Kira-kira jenengan syukur napa syukur? Syukur napa syukur? Kalau itu terwujud, saya yakin itu langkah awal Solo kota santri, karena masjidnya udah terpampang di kota Surakarta. Ya, setuju? Kita pasang niat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum beliau nyampaikan sambutan, saya mau absen dulu. Teman-teman nih Pak, ternyata sampai perempatan di sana itu Pak. Bahkan lebih. Ya, kalau yang di sebelah barat saya enggak tahu nyampe di mana ini sekarang. Coba teman-teman, saya mau absen, nanti jawabannya hadir gitu ya. Karanganyar. Ya, coba yang di dalam enggak jawab dulu, siapa yang ngerti yang di luar. Ya, luar dulu baru dalam ya. Saya yang pertama Karanganyar gitu, nanti yang luar hadir, terus Karanganyar, baru yang dalam bicara. Karanganyar. Karanganyar. Ya. Sragen. Sragen. Iya. Jogja. Yang di sini enggak mau kalah, ada takut bolone sithik. Jogja itu minimal saya dengar ada sekitar 2 bis dan berapa mobil. Iya. Kemudian Sukoharjo. Boyolali. Semarang. Mana lagi terus ini? Pacitan. Ya, Klaten. Klaten. Mana lagi? Wonogiri. Ya, Wonogiri dan sekitarnya. Yang Jakarta protes. Jakarta. Hadir. Bengkulu. Nah, ini teman saya ini Ustadz Kuburan. Namanya ya uskup, saya kasih julukan Ustadz Kuburan karena beliau kalau dakwah ini mungkin di Indonesia cuma 2 orang dikubur hidup-hidup 1 jam ceramah dari dalam kubur tanpa bantuan oksigen. Silakan berdiri Ustadz Uskup biar kenal semua. Nah, ini yang sudah sering masuk kubur tapi hidup terus ini. Monggo, jazakumullah khair. Benar Pak, dikubur hidup-hidup tanpa bantuan oksigen, dipendem ceramah dari dalam kubur biar orang itu kroso gimana rasanya di kuburan. Ini beliau, tolong jangan ditiru di rumah masing-masing. Ayo. Alhamdulillah, ini tadi saya pengen ngasih tahu bapak-bapak kita yang ada di depan sesepuh kita, bahwasannya yang hadir ini mewakili Jawa Tengah, bahkan lebih gitu ya, bahkan loh lebih, masing-masing ada apa namanya utusannya ya kan. Nah sekarang Bapak Wakil Wali Kota akan berikan sambutan. Kita dengarkan baik-baik. Setelah itu Pak Kapolres. Pokoknya 5 menit saja ya. Setuju? Ya, 5 menit. Kemudian nanti Habib Muhammad bin Syekh, ini putranya Habib Syekh bin Ubakar Asgaf. Habib Syekh itu putranya Habib Ubakar bin Muhammad Asgaf. Habib Ubakar bin Muhammad Asgaf itu adalah seorang waliullah yang derajatnya tidak diragukan lagi. Makamnya di Gresik. Ya, makamnya di Gresik. Nah ini beliau cucunya. Nanti mau ngasih sepatah dua patah kata, 10 patah juga boleh. Yang penting cuma 5 menit. 5, 5, 5, 15 menit. Terus Kiai Haji Abdul Razak Sofawi juga 5 menit. Setelah itu Mbah Yai Umar Syahid. Setuju? Nah, setelah itu Habib Novel 2 jam. Urek gitu ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kapolres Ta Surakarta, yang saya hormati Bapak-bapak Pinasepuh, para alim ulama, tokoh agama, serta para hadirin yang berbahagia, semuanya kagung putri, dan saya hormati dan saya banggakan betul-betul ini Habib Novel, ya, luar biasa. Saya boleh ya nganggap Habib adik saya ya, ya, karena usianya lebih muda. Ya. Mari bersama-sama kita panjatkan lebih dahulu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkah dan rahmat-Nya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suapa. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, saya sudah 2 kali berdiri di sini. Yang pertama pada saat peringatan Nuzulul Quran. Pada saat itu saya sudah merasa bersyukur dan bangga. Ada seorang tokoh muda di kota Surakarta, ya adik saya nih Habib Novel ini, yang bisa sedemikian rupa sehingga menggugah, menarik perhatian masyarakat, mempunyai niat yang luar biasa itu waktu, yang mau membuat kota Solo semua masyarakatnya bisa sholat, ya itu waktu yang saya dengar, ya. Luar biasa. Sehingga kalau Bapak Ibu semuanya membaca koran Joglo Sumar kira-kira seminggu yang lalu ya, kiranya saya dimintai komentar itu tidak salah, ya. Saya memberikan komentar bahwa Habib Novel itu seorang tokoh muda yang cita-citanya sungguh sangat mulia. Lebih-lebih kalau seandainya punya kader di 5 kecamatan kota Solo, ya, yang akan membuat masyarakat kota Solo, Surakarta ini bisa sholat, bisa baca Al-Quran. Lebih-lebih keadaan yang sekarang ini kita lihat, ya, ekses daripada kemajuan teknologi dan informasi, banyak hal-hal yang tidak kita kehendaki. Saya berikan semangat dan salut kepada Habib Novel. Mudah-mudahan cita-citanya terwujud dan itu harapan kita semuanya. Ya. Solo menjadi aman, tentram, semuanya berbahagia di kota Surakarta. Kemudian pada hari ini, pada malam hari ini yang kedua saya kesini, saya terkagum-kagum. Tadi datang masuk saja sulitnya bukan main, luar biasa. Ya. Dari seluruh penjuru Solo Raya, bahkan di luar Solo Raya, ya, itu semuanya menandakan bahwa mereka ini mudah-mudahan arodah di sini menjadi magnet, jadi sinar bagi semuanya sehingga datang ke sini. Ya. Oleh karena itu, 5 menit ya, Beb. Oleh karena itu, ini yang saya tekankan dan saya ajak semuanya yang hadir di sini. Tadi pada awal Habib Novel berbicara pada yang pertama, beliau secara sekilas itu mau membeli tanah di sebelahnya. Betul Habib. Nah, saya yakin kalau majelis yang hadir di sini semuanya gotong royong mendukung Ya. Besok saja sudah terbeli. Ya. Oleh karena itu mari saya mengajak semuanya yang hadir di sini untuk mendukung cita-cita Habib Novel ini. Ya. Karena melihat jemaahnya yang sedemikian banyaknya, kalau semakin luas, semakin berbahagia, tempatnya menjadi semakin lapang, semangatnya menjadi besar, niatnya menjadi bulat. Mudah-mudahan ya Habib. Ya. Sekali lagi saya mengajak semuanya yang hadir di sini. Mungkin ada panitia yang nanti habis ini nyedarkan kotak kalau boleh, ya, ya, ya kayak gitu, ya. Insya Allah Habib, ya. Saya secara pribadi dan atas nama pemerintah Kota Surakarta akan menyupport dan membantu kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Khususnya kepada Habib Novel, saya pribadi dan atas nama pemerintah Kota Surakarta mengucapkan selamat atas dibukanya secara resmi Majelis Ar-Raudah ini pada malam hari ini. Ya. Mudah-mudahan tempat ini betul-betul membawa berkah bagi kita semuanya, bagi masyarakat Kota Surakarta, dan bagi semuanya. Ya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya tidak lupa menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Idul Fitri kepada semuanya yang hadir di sini. Saya secara pribadi dan Bapak Wali Kota yang tadi secara khusus saya dimintakan untuk memamitkan kepada Habib Novel karena beliau juga diundang. Kebetulan pada malam hari ini ada sosialisasi PKL Jalan Bayangkara di Sriwedari. Karena ya PKL harus ditangani secara khusus, beliau mengatakan, Pak Pur nanti saya dipamitkan secara khusus ya. Amanahnya sudah saya sampaikan, mohon pamit. Saya, Pak Rudi dan pemerintah Kota Surakarta sekali lagi mengucapkan selamat atas diresmikannya Majelis Ar-Raudah ini pada malam hari ini. Ya. Kurang lebihnya dalam saya menyampaikan sambutan, saya mohon maaf. Sekali lagi, mari kita dukung cita-cita dan angan-angan rencana Habib Novel untuk membeli tanah di sampingnya. Mudah-mudahan tempat ini menjadi semakin berkah, membawa berkah pada kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para alim, para ustadz, para kiai, sesepuh bini sepuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota bersama Ibu Purnomo, yang kami hormati, kami banggakan Sohibul Bait Habib Novel sekeluarga, yang kami hormati dan kami banggakan hadirin hadirat rahimatullah, marilah kita tidak henti-hentinya manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk malam hari ini kita semua bisa berkumpul bersama di Masjid Rodho yang kita cintai dan dirahmati Allah. Semoga bahwa kita semua mendapatkan suatu bimbingan, lindungan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tidak henti-hentinya kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan bimbingan kepada kita sekalian insya Allah sampai di hari akhir nanti. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami atas nama Kapolresta Surakarta bersama seluruh seluruh staf dan anggota dalam bulan ini, bulan Syawal ini, tentunya tidak ada kata yang indah kecuali minal aidin wal faidin. Kami membawa itu yang dituakan di Polresta Surakarta tentunya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Banyak hal-hal yang kurang, karena kami yakin bahwa kita melayani masyarakat banyak kekurangan, sehingga kami menyadari kami banyak kesalahan. Sekali lagi mohon dimaafkan untuk di hari atau bulan yang baik ini, atau bulan Syawal. Kemudian pada hadirin kalian yang dirahmati Allah, tentunya di dalam suatu kegiatan ini yang tadi Bapak Wali Kota, Wali Kota Bapak Dr. Purnomo, mewakili Pak Wali Kota, telah menyampaikan bahwa majelis Rodo yang telah dibuka atau diresmikan ini menjadi suatu impian, menjadi suatu perhatian magnet bagi pengembangan suatu kajian-kajian dari ilmu Islam yang nantinya akan menjadi pusat bahwa Solo, dengan tekad niat kita menjadi pusat santri-santri yang insya Allah akan menjadikan rahmah bagi kita di dalam membangun masyarakat khususnya kota Solo ini yang aman, tentram, terus kemudian sejahtera. Kemudian kita pahami bahwa selama situasi ini, selama bulan puasa sampai saat ini Syawal yang ke-14, kita semua sebagai dampak tadi media, kemajuan dan lain sebagainya bisa membaca dinamika bagaimana saudara-saudara kita yang di Mesir. Itu yang selalu terdengar kepada kita semua. Tapi di sini saya sampaikan bahwa dalam waktu 16 hari tanggal 2 sampai tanggal 16 Agustus, saudara-saudara kita yang meninggal dunia akibat kecelakaan juga cukup banyak di Jawa Tengah. Itu adalah 638 jiwa. Jadi arus mudik dan balik itu setelah kita hitung, dihitung oleh Bapak Kapolda mencapai 638. Itu juga banyak. Jadi ibaratnya mengalahkan perang akibat suatu kecelakaan lalu lintas. Tentunya kami sebagai Kapolresta Surakarta memesan, mari bahwa di dalam suatu kehidupan bermasyarakat kita saling toleransi, saling menghormati, saling menjaga suatu ketertiban bermasyarakat. Bahwa kita semua memang mati adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, tapi kita harus berupaya sehingga jangan sampai kita mudah untuk meninggal di jalan akibat kelalaian dan kita. Kemudian kami pesan dengan suatu kehadiran Bapak Ibu hadirin yang kami bahagiakan ini adalah, mari bahwa dengan situasi yang ini juga kita jalin untuk kebersamaan membangun khususnya Surakarta dan Solo Raya umumnya, karena bahwa majelis yang terhormat ini adalah banyak yang dari luar kota, khusus Mbah Umar dari Pacitan. Mohon doanya bahwa kita semua bermasyarakat memang banyak perbedaan, memang banyak suatu dinamika. Ini adalah ujian. Kita sikapi, kita wujudkan bahwa era demokrasi, permasalahan tidak ada yang tidak dapat diselesaikan melalui suatu musyawarah. Sebagaimana tadi setelah dibuka Masjid Ar-Rodo, Habib telah memimpin lagu Indonesia Raya, dan semoga bahwa negara kita, masyarakat kita ini adalah masyarakat yang dapat memakmurkan, atau negara yang dapat memakmurkan masyarakatnya, yang bisa membangun masyarakat di mana masyarakat itu adalah yang menjadi suatu kebanggaan di dalam suatu bernegara. Saya kira demikian, sesuai dengan pesan Habib, 5 menit kurang lebihnya, sekali-kali kami mohon maaf, dan akhirnya kami mengucapkan semoga majelis Ar-Rudhuh ini menjadi kebanggaan kita bersama, pusat kita bersama untuk mengembangkan ilmu, untuk menjadikan Solo menjadi kota-kota santri yang dicita-citakan oleh kita semua. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hilal mau pulang, beliau ini usianya udah sepuh, semoga panjang umur, sehat walafiat ya. Ini dikuat-kuatkan datang ke sini, semoga pulang dari sini semakin sehat. Kita bacakan Al-Fatihah satu. Tadi salah satu orang tua dari jamaah kita meninggal dunia, jadi tadi langsung pulang itu karena ada ayah atau ibunya ya yang meninggal dunia. Kita bacakan Al-Fatihah, semoga rohnya disambut oleh malaikatur rahmah, disambut oleh para awliya wassalihin ala hadhiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum dilanjutkan pesan-pesan dari Kiai Haji Abdul Razak Sofawi dan juga dari Habib Muhammad bin Habib Syekh, sedikit saya mau ngasih apa? Tambahan ya. Masalah salat. Mulai malam hari ini saya buka pendaftaran siapa yang ingin ikut kursus pesolatan. Kursus pesolatan akan saya mulai insya Allah bulan September, bulan depan. Waktunya maghrib sampai isya di hari Rabu dan maghrib sampai isya di hari Kamis. Ya, maghrib sampai isya hari Rabu, maghrib sampai isya di hari Kamis. 1 minggu 2 kali per temuan, 1 bulan 8 kali per temuan. Insya Allah dalam waktu 3 bulan yang ikut itu sudah bisa mengerti hukum-hukum sholat, toharoh, bersuci dan segala hal yang wajib yang pokok, dan sudah bisa mengajarkannya kepada orang lain. Nanti yang berminat, pria maupun wanita, silahkan nanti mendaftar ya. Cara mendaftarnya tinggal kirim SMS ya, kalau nyatet-nyatet kan kelamaan ya. Daftarnya kirim SMS. SMS-nya kemana? Tolong kirim SMS-nya ke nomor yang nanti akan diumumkan di akhir majelis ya, nomor khusus yang akan diumumkan di akhir majelis. Bunyinya begini: saya ikut kursus ya, saya ikut kursus, namanya sebutkan, asal daerahnya juga disebutkan. Cukup jelas? Cukup jelas? Kalau 3 bulan yang ikut ini kemudian lulus, langsung bukan cuman buka cabang di 5 kecamatan, maka masing-masing akan buka cabang di rumah, di kampung masing-masing. Harapan saya 1 tahun Solo Raya tidak ada lagi alasan gak bisa sholat. Setuju? Setuju? Setuju? Nah, siap semuanya? Siap, jangan khawatir. Ini Ustadz pakarnya ada di belakang saya ini, Habib Muhammad bin Husin bin Habib Anis. Ini cucunya Habib Anis ini, siap menjadi salah satu tenaga pengajarnya. Jih, Mbak Purnomo, Pupur, terima kasih atas kerawuhannya. InsyaAllah. Semoga tidak bosan-bosan rawuh ke sini. Pak Kapolres, terima kasih. Lanjutkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kakeknya udah genjingin belum? Ketua PBNU Solo. Pak Helmi mau ngawal beliau. Jazakumullah khair. Pak Bung, saya mau cek di kaki piro ini. jinjing. Terus sangat insyaallah ketemu lagi. Ajnaen, napunten ya. Besok napunten. Nanti main sini lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut tadi anjuran Bapak Wakil Wali Kota, saya mau ngasih saran begini saja. Ini kan peluncuran buku saya yang terbaru, judulnya Secangkir Kopi Hikmah. Yang pengen membantu dakwah saya caranya gampang, beli saja buku itu. Ya, beli saja buku itu, Secangkir Kopi Hikmah. Dengan membeli buku itu, insya Allah Anda dapat ilmunya, dan hasilnya insya Allah bisa digunakan untuk perjuangan kita bersama-sama. Hadirin, sambil Bapak Wakil Wali Kota berjalan, tolong diberi jalan Pak Kapolres. Coba yang pengin hadir minggu pertama bulan Oktober, 2 bulan lagi kurang lebih ya, minggu pertama bulan Oktober pagi, insya Allah tempatnya di Masjid Agung. Yang pengin hadir coba angkat tangan. Yang pengin hadir coba angkat tangan. Coba sekarang teriak insya Allah hadir. Insya Allah hadir. Oke, sekarang yang pengin hadir dalam jangka waktu tersebut, pengin ngajak teman lagi, coba angkat tangan. Saya tugaskan satu orang minimal bawa dua orang, siap? Berburu cari dua mangsa, siap? Mangsa orang yang belum ke majelis atau orang yang jarang ke majelis, ajak ke majelis, siap? Siap? Insya Allah bulan Oktober, cita-cita kita menjadikan yang hadir di Masjid Agung sampai alun-alun terwujud. Siap? Tinggal dapat restu dulu dari Masjid Agung. Wong saya belum izin ini kok. Yang penting kan ngomong dulu. Gitu aja kok. Repot. Sekarang waktu saya berikan kepada Kiai Haji Abdul Razak Sofawi. Kiai mau duduk boleh, berdiri boleh. Masyaallah. Hadi mentati. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, syadrillah, Allah, syadrillah, Muhammad, Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli sahbihi amma ba'du. Apa yang saya sampaikan apa? Sudah dikompliti semua sama Pak Wawali, Pak Kapolres, Habib Khusus, Habib Novel. Ya, karena saya diberi waktu 5 menit, saya gunakan satu permintaan maaf. Saya mohon maaf kepada para hadirin, khususnya yang tadi saya lewati. Saya ditarik sama tadi banser lewat jamaah yang sudah penuh itu, terpaksa saya ditarik ya melu aja. Ya itu yang ada yang keinjak kakinya macam-macam, mohon maaf. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kebetulan tadi saya lewati, saya betul-betul mohon maaf sebesar-besarnya. Sebab sebetulnya saya mau duduk di yang ada emperan di rumah itu, sama yang kenal saya tarik mut. Ya, saya terpaksa ngidak-idak ibu-ibu itu. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu, bapak yang saya injak-injak tadi memberi maaf ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebab maaf sesama manusia itu harus diminta. Allah tidak akan memberi maaf, ampunan kalau kita punya dosa kepada saudara sebelum kita meminta maaf kepadanya. Dan orang yang paling baik adalah orang yang pemberi maaf. Berapa siapa saja kesempatan ini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kedua, semoga keberangkatan Bapak Ibu, duduk Bapak Ibu, nanti sampai pulang Bapak Ibu ke rumah selalu dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita semua. Amin. Mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selamat dunia akhirat. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, sebagai tadi saya katakan, kita niatkan keridho ini cinta Rasulullah. Cinta kepada Rasul lewat cucu-cucu Rasulullah, Habib Nufar dan sebagainya. Insyaallah dan pasti kita bisa akan ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti, pasti. Kita tidak punya apa-apa. Nabi mengatakan, "Laisa hadriya khunul jannah bi amali." Tidak ada seorang pun masuk surga karena amalnya. Tidak ada seorang pun masuk surga sebab amalnya. Wala anta ya Rasul, lah engkau bagaimana Rasul? Wala ana. Aku pun masuk surga illa ayyabamadin bi rahmati. Saya masuk surga itu karena dapat rahmat Allah. Padahal yang membawa kunci rahmat Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mana mungkin kita akan diajak Rasulullah kalau kita membaca selawat saja tidak mau? Mana mungkin kita akan dapat rahmat Allah kalau kita benci kepada orang membaca selawat? Nauzubillah min. Oleh karena itu, cintailah Rasulullah, cintailah sahabat Rasulullah, cintailah ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendatangi yang majelis sebagai majelis Ar-Raudhah, majelis Ahbabul Mustofa, majelis Jamurah, Jamuri dan sebagainya. Itu semua adalah dalam rangka mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dicatat sebagai orang cinta kepada Rasulullah. Yuhsalul maru ma'aman ahabba, akan dikumpulkan orang yang di surga, di akhirat, kepada orang yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Allah, insya Allah kita akan dikumpulkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekali lagi mohon maaf kepada Bapak Ibu semua, dan mungkin saya nanti akan mendahului juga. Saya juga mohon maaf nanti saya minta lewat lagi ngusuk-usuk, mohon maaf juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau besok itu mantu ponakan. Malam ini kan mestinya kumpul semua, ditinggal kesini. Ya, jadi alhamdulillah kita malam ini rezekinya luar biasa, banyak rezeki. Nah, ini Gus kita yang ganteng juga sudah hadir di situ, yang pakai kacamata, Gus Dullah Sa'ad, monggo kesini. Monggo Gus Dullah, sebelahnya Pak Doni, sebelah Pak Doni, mari, samping Pak Doni, Gus Dullah. Habib Fahmi. Depan kosong nih. Saya kan enak lihat beliau-beliau. Biasanya kan saya dilihat. Kali-kali lihat kan lebih enak ya, Pak ya. Ya, Bu ya. Ya. Bapak Parni di mana ini? Kapolsek Pasar Kliwon. Pak Kapolsek di mana? Minta tolong Pak Kapolsek masuk sebentar. Nah, Pak Kapolresnya kan jalan, Kapolseknya di sini kan lebih pantas. Nah, ini Pak Parni ini yang selalu bantu Majlis Ar-Raudhah. Makanya mau saya kasih hadiah istimewa. Boleh? Wah, repot. Pak Parni, jenengan ten mriki Pak Parni. Ini Kapolsek juga ustaz. Serius. Punya kelompok hadroh tuh di kampungnya sana. Iya, ngimami masjid juga. Ngurus masjid, kelompok hadrohnya bagus. Jadi pantas kalau dapat selendang saya. Nah, terus untuk Gus yang bagus. Gus yang bagus ini udah sampai sini, nanti kalau enggak pulang enggak bawa hadiah saya dimarahi. Enaknya ini dicopot buat beliau nih. sudah waktunya beliau pakai ini. Setuju? Setuju. Tapi ngger Jumat rarene ya awas. Entah-entah ane rapi nak gitu ya. Alhamdulillah, sekarang kita dengarkan dulu apa namanya? Beberapa patah kata dari Habib Muhammad bin Syah ya. Insyaallah beliau ini termasuk sesepuh di Masjid Jami' Az-Zakaf. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini berada di majlis Ar-Raudhah. Laksana kita ini berada di Raudhah min Riyadil Jannah. Alhamdulillah, kita rasakan betul kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT di tempat ini. Semoga Allah selalu memberkati tempat ini dan menjadikan tempat ini lahirnya para ulama-ulama. Dan insyaallah santri-santri yang belajar di tempat ini insyaallah diberi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Saya tidak banyak berkata masalah di tempat ini karena suasananya juga sudah masya Allah, apalagi dengan kehadiran Habib Novel ini sangat luar biasa sehingga menjadikan Solo ini lebih semarak dengan para santri-santri yang dihasilkan terutama dari Majelis Ar-Raudhah ini, juga Ahbabul Mustafa, sehingga kota Solo menjadi makmur, menjadi kota yang terkenal di seluruh Indonesia, bahkan di dunia sekarang ini, apalagi Ahbabul Mustafa. Masya Allah, Habib Syah bin Abdul Qadir Az-Zakaf. Semoga apa yang dilaksanakan oleh beliau-beliau ini Allah selalu merahmati dan memberi kemudahan dan selalu dilimpahkan rahmat, dan mereka kedua belah pihak, kedua tokoh ini Allah mempanjangkan umurnya sehingga membawa manfaat bagi umat Islam di seluruh Indonesia maupun di dunia, insyaallah, amin. Dan saya akan berdoa saja untuk menyingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما, وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا وتقبل حاجاتنا يا أرحم الراحمين, وأن الله يجعل هذه الدار هذا المنزل مبارك, وأن الله يجعل هذه الدار هذا المنزل مبارك ويمليه النور ويعمره بالعلم والحلم والأخلاق الحسنة والأدب المرضية, ويحفظ من شرار الجن والإنس والشياطين والحاسدين والفاسقين والمعتدين والظالمين ومن الحرق والسرق, ويكون إن شاء الله دار الصحة ودار الفرح ودار السرور على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نأصل فينا الصالحون. وبالخصوص الحبيبان علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيبان أبو بكر بن محمد بن عمر السكاف, وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله. Dah, sekarang saatnya sotem. Tadi kan sambutan-sambutan, ya. Sudah ngantuk belum? Sudah geringgingin belum? Sudah atau belum? Alhamdulillah nih, banyak Bunyai yang hadir. Ada Bunyai Zubair dari Sragen juga rawuh di sini beserta anak mantunya. Ya. Mohon maaf, di luar sana itu banyak kiai-kiai yang enggak masuk ke sini. Ya. Banyak. Jadi kalau yang di luar enggak masuk, saya minta maaf, minta tolong nanti kalau selesai masuk gantian ya. Saya pengin salaman sama jenengan semua. Ya, nanti saya tak ke depan, di depan pintu sana nanti, nanti jangan sekarang. Nanti ya, saya pengin salaman yang laki saja, yang perempuan enggak usah. Saya pengin salaman sama jenengan semua. Karena orang kalau jabat tangan kan dosanya gogrok. Nah, kalau jenengan salaman kan gogroknya sebentar. Kalau saya kan dijak salaman terus kan gogrok terus. Berarti rampung salaman dosa saya habis. Enak, alhamdulillah. Nanti ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, boleh nanya enggak? Bosan enggak ke sini? Enggak. Betul. Kok jawab cuma ibu-ibu, Bapak enggak? Bapak kira-kira ke sini bosan atau tidak? Bosan tidak, Pak? Tidak. Coba yang di dalam diem, yang di luar teriak. Bosan atau tidak? Coba yang di depan rumah saya diem, yang agak ke barat sama ke timur teriak. Bosan tidak? Teriakannya keras ya. Teriakannya keras luar biasa. Saya mau ngajak bareng-bareng, boleh? Pasang niat ya. Satu tahun. Satu tahun ini kerja bareng. Semua yang ngaku dirinya ustaz, semua yang ngaku dirinya kiai, semua yang ngaku dirinya ulama, yuk kita turun gunung. Setuju? Yuk turun gunung. Masuk musola, masuk masjid, didik umat, ajarkan sholat, tadarus Al-Quran hidupkan. Insya Allah yang ruwet-ruwet hilang dengan sendirinya. Siap? Satu tahun. Satu tahun kita rubah bareng-bareng. Gak mungkin gak bisa. Pasti bisa. Syaratnya bareng-bareng. Saya masya Allah, majelis ini dapat barokah dua hari yang lalu ya. Betul, dua hari yang lalu. Ya, dua hari yang lalu majelis saya ini dapat barokah yang luar biasa. Saya itu kepanggih Habib Syekh gitu kan. Kepanggih itu waktu acara akad nikah. Beliau nopo. Biasa Habib Syekh kan orangnya penuh semangat kan. Habib Syekh, bodoh. Wes gelut gitu kan, ambung-ambungan. Yang dipikir orang lihat ya rada aneh gitu kan, lanang padha lanang kok ambung-ambungan gitu ya. Oh, setelah itu kemudian dia mengatakan, "Saya hari Rebo enggak bisa hadir karena ada tugas. Saya pengin sekarang ke rumah kamu." Dia, "Ayo, Beb, siap." Masuk ke sini, kemudian naik sampai lantai 3. Jadi Habib Syekh itu naik sampai lantai 3. Kemudian lihat tukang-tukang di sini. Ayo foto gitu ya. Semua diajak foto karena beliau pengen nyenangkan orang banyak. Jadi yang kerja di sini kemarin bejo itu, nganggo celana pendek ya foto karo Habib Syekh. Iya. Coba jenengan foto gitu kan. Tapi karena lagi kerja di sini dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kalau insyaallah semua gerakan dakwah di Solo Raya itu jalan bareng, saling mendukung, saling membela, saling mengisi, saling menutup kekurangan yang lain, maka insya Allah Solo Raya ini akan jadi betul-betul kotanya para awliya wa sholihin. Pesan dari almarhum Habib Anies, ini amanat. Beliau mengatakan Wali Songo itu udah sampai di Semarang, Wali Songo itu udah sampai di pesisir. Kenapa kok belum sampai di Solo? Kenapa belum sampai Sragen? Kenapa kok belum sampai Boyolali? Kenapa belum sampai Madiun? Kenapa belum sampai Ngawi? Itulah tugas kita untuk melanjutkan. Jadi kalau Wali Songo udah bisa merubah pesisir itu jadi doyan tahlil, doyan solawat, doyan maulid, doyan dengan tadarus Al-Quran, doyan dengan khatmil Quran, doyan ziarah kubur, maka tugas kita menjadikan yang tengah ini lebih doyan lagi. Siap atau siap? Siap atau siap? Kata Bung Karno, beri saya anak muda 5, maka saya akan rubah dunia. Kata saya dan teman-teman, beri kita anak muda 40, kita akan rubah Indonesia. Jadi ahlus sunnah wal jamaahnya semakin greget, semakin kuat, semakin bersatu, santun, rapi, berilmu, penuh dengan hikmah, dan orang-orangnya kalau dipandang enak menyejukkan pandangan. Betul atau betul? Coba lihat Habib Syekh, sejuk atau enggak sejuk? sejuk, lihat Habib Muhammad coba. Loh, ini dai muda kita ini kan ya, yang namanya baru naik daun. Masya Allah ini. Beliau ini sekarang mau saya ajak keluar. Dulu kan biasanya ikut saya karnaval, mau ceramah di mana ikut. Ayo siap. Sekarang saya tawari, mau ikut enggak? Waduh, jadwal tuh, Bib. Mau ikut enggak? Aduh, lagi ada jadwal tuh, Bib. Mau ikut enggak? Ada jadwal, Bib. Akhirnya ngalahkan saya nih jadwalnya. Udah kemana-mana. Udah alhamdulillah ini kader banyak. Ya kader, Pak. Banyak akan muncul yang seperti beliau ini insya Allah dalam waktu 3 bulan akan muncul ratusan di Solo. Siap? Ibu-ibu senang atau enggak senang? Senang atau enggak senang? Bareng-bareng doakan ya. Semoga berhasil. Sekarang saya mau minta nasihat Mbah Umar. Ya, Mbah Umar nanti ngasih nasihat. Dengarkan baik-baik. Umur beliau 105 tahun. Maka dengarkan baik-baik. Nasihat, Mbah. Nasihat. Terserah, terserah jenengan. Ngerti kono apa terserah jenengan. Ya, mengsedetin. Nek salah Singapura. Yang buatan nyalah bersatu umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalam syarafil mursalin wa alihi washabi ajmain amma ba'du. Atur nuwun kadipan dai. Matur kang menengan daya kirang langkungipun wonten ngapura bae kula ning mboten pantes matur wonten kado panjenengan kula ni bakul kuwi lemah 6 taun bakul tumbuh ada pari saketa mikul niku mikul maku ati ngedawah kula ini saat-saat kula ini kula umur kula 105 tahun asal kula mubeng 40 tahun asal kula ngajar di neraja ini sudah 5 tahun buatnya ini setengah dengan tenagomu ini janjangan yang kongkongan. Kula niki ijen terapi jaman monten enten Mediun kula nggih enten Mediun jaman peristiwa 48 jaman Pak Soekarno bubar ke Londo kula niki nggih ikut sedang kula umur 16 tahun Pak Soekarno presiden pertama umur 40 tahun buang Londo niku. Neng kula pun umur 16 tahun ya pun neng kelas setunggal SD zaman Rono uang gede yang prihatin buatan pun tinggal dengan pokare mbok Rondo enten pondok niku kula niki buatan gada sanggung gaming buruh neng kula. Ya pondoknya mboten pinter wong marga apangane ming anune ra sibae wong mboten anu ning turu zamane jate mondoke yo ora pinter krungu watu epak kiai nek dangu menawa segera ngedereng menawa rada suwe insyaallah bareng menika kula. Niki ya ngrukune pondone alit nimbang mboten rukun nimbang ora ana salat nimbang mboten enten pengajian niki napa-napa kula rumpukke dadi kula niki memperbaiki nasibnya umat bunga itu mutami mamah karimalah aning Nabi dawuh niku. Kula estoke amula mumantu lambia kula mangke pasing ape ingkang nerusaken perjuanganipun sak sagedhepun mangta sabar mangane mangta ma ilawusna sanggen panjenengan waraya kita ana niku sak ngono ning pun umur satu sekarang tahun niki kurang gisih melu jauh-jauh negara terus Bupati Pacitan niko engkang kulailoni kalimlas Bupati Bambang niki Bambang itu tangga kulo niku peng 11 aleng ngundang kulo Pak Karno peng 7 Pokus terpindu atau pindu Pak Kabibi pisan melu cawe-cawe ngerukuni negara Bapak yang melatih Rasul bersatu antara negara kaya agama menambahkan bersatu bejak tanpa mboten enten wengkune nggih ngluwus ngira dadi tanpa diwengkone kuat ale negara menika kuat lan nggih ngoten ajeng bodho nika kula niki mangke presiden napa-napa ming kaman kula niku ming donga mboten duwe kaman liyane Mane tungo, saya pun mukminin tu Quran matungo. Rino wangi maca Quran, rino wangi maca tungo. Saizane, paman tabakan Allah, tabakan suhu jari ini dahwe. Aku longe meng tak sangat kurang. Rasa niki, itu niki kembali rasa warisomo. Monggo. Saketo sosial saketo berhasil tertinggi motone umat Islam saking ngatasi sedonya dadi negara sing adil dan makmur selamat dunia akhirat wonten kula ming dongake mempersatu umat daripada siapa bersatu mboten purko Malah bapak nak berkobar berkotor ngadapun ada kan nabi kalau niki yang mengerti ake sasaran kulo bakal tumbuh bakal kuali pintar mau coba kau bosan ngatan kulo niki harus bakal kuali tumbuh ni kau bosan apa apa kurang ilmu tengpondo ya belajar semua apa-apa yang nyata ini ada itu bebek bakal tumbuh ada itu bebek gitu sedaya bersatu Joko Tinoku angsikum ya walaikum Joko Tinoku saya warna yang berkabil lagi jaman siapa roku ya waduh aku ya berupun bersatu Boten saken nek boten bersatu. Dadi kula mung kalih sinten. Kulane antheke bupati, antheke gubernur, antheke presiden. Kulane iki ning Jakarta, ning Surabaya, ning endi? Kulane iki nggih kangge tambah butuh yang kondong-kondong isane. Kok menawa dongane dijabar Gusti Allah menika dadi negara sing apik lan iki nggih ngoten kalih sora kae pundi demen nggih diundang Pak Bibit nika sien mriki dek Jawa Tengah kae demen Pak Bibit pilihan gubernur ning Semarang kae Kami diundang neng kulayam, menika neng beten dade, kulang gandeng neng kudus, pilihan bupati jamban. Ya, mengono ke, kulang beten harma, meng beten nopo-nopo, beten pinter, beten anu, neng titik-titik kulang gunake. Neng tujuan gua bersatu, mungkin dua orang di tekanan tuan bersatu. Sebab ini, anda bersatu kuat, menawa murat marit napa niku pun duwa tinuwa niku nggih mboten sae. Angger mabur koton ngadapun. Perkoh menika mesti jatuh. Menawa berjatuh mesti utuh ngene. Ora terjadi apa mboten saken ngono. Donga dening panjenengan. Ya urung. Niki kula ewang-ewang padha wong Islam sak jagat niku dulure kabeh. Dadi mboten napakake sinten sedaya dulure lengkengan coba dinoko satruse men ngoten enten pacitan ngantos tekan ngendi nggih men ngoten mboten nyatat bohong mboten ngelawe wong sebab dilarang hukum sarengan ya ning dikenake hukum ya kalakone ning didekang nggih mboten kan iki kan donga mriki pun kebak donga kakek kula niki napa niku kula nggih donga eh wadene dikersake mengsa saged kula kula nggih donga ning maklum mengkene kirang marem nggih panjenengan donga sing kathah ngelake ta ning ngoten niki bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad Idhilawalina wa kenarata barakah wa ta'at sukabati ajab mahin Allahumma akhrijana min dulmatil wami wa akrimna bil ribami maftalina bimaribatil ngimi wasin ala bil ghimi Pasailah nabu apa parlika wangsur ngalahina min kusaini rahmatika ramarokhimin Rabbana atina bidunya kasana kabla atasana wakina ada benar Allahumma inna bika minal hamid wal kasani ngajisi wa kasali Allahumma bika minal sebeni wal buli Allahumma kami lapati dan korijan Allahumma rona masli ajsatina wakti kacatina wa akhir amalina kapi binasi ngatawata ngatawati minggu libani atam biram narokimin Allahumma mukolibal kulub sapit kapi ngatini kato ngati amlahan kulub layin kulubana kaman takati Iji dina Dawud al-Salam Al-Muniru kulub Nahri kulub mana Binuri daya dikam Dikal kulub Ibta kulub mana Ibutukil ngaribin Wasolikin Wasirotah mutakim Azuknal Mustik Azuknal Sikumah Akusnal khatimah Wanangudubikam su'il khatimah Ming sampang hati jadana selam Barakat halin kebiri hati naksa bandia Barakat sehati silma berkoti jilani rodian Wasallallahu alaihi nama di sopi ajumain Amin Bilai wa topik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 105 tahun cik semangat ceramah. 105 tahun doanya luar biasa. Lah kita umur ya jazakumullah. Umur kita ini segini kok enggak semangat pengajian, enggak semangat dakwah ya kebangetan. Jadi insyaallah kalau semangat dakwah, semangat pengajian insyaallah panjang umur. Nah, kalau tadi beliau yang 105 tahun coba kita lihat yang baru 15 tahun ini kalau ceramah seperti apa. Gus Abdullah. Ini baru 15 tahun ya bu ya. Duduk atau berdiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami li hablil matin. Ashhadu an la ilaha illallah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Yang kami muliakan guru kita sekalian Al Habib Naufal bin Muhammad Al Idrus dan seluruh segenap keluarga besar beliau, atallallahu umrahum fi sihhatin wa afiyah wa nafa'ana Allahu bihim fid dharain amin Allahumma amin. Sedaya para habaib, para alim ulama, para kiai ingkang boten saged kula sebutaken setunggal punapa setunggal, ingkang mugi-mugi mawon kanthi kita kempal beliau mugi tansah pikantuk barokah wonten ing donya ngantos dumugi nipun teng akhirat. Allahumma amin. Seperti biasa, sing amine banter utangi lunas. Dungo teng mriki niku mandi sangat. Kula wau kirekake rada ngetokno ngamal sithik. Tapi nang akhir zaman ngamale wong sing sithik-sithik ditiru niku kudune diketokno. Nek pengen ngerti dalile ring den kula engko tak fotokopikno. Syaratte nggo gula kopi lah. Saya tadi ketika mau masuk ke majelis Raudhah niki, dumadaan ada satu ibu yang membawa anak lalu meminta sesuatu datang kula. Akhirnya kula buka ke album petu. Onone maklum panci wajah sugih. Onone gur namung 50.000. Kula aturke, tapi kula mikir 50.000 nek tak wehno kono-kono kula yakin khasiate ora supira. Tapi 50.000 tak wehno nalika aku arep sowan dateng Habib Novel wonten teng Raudhah ni pasti nanti ada apa-apa. Akhirnya diberikan lah. Al selendangmu minal iman. Nah, iki menunjukkan bahwa 50.000 hasilnya gedene semene iki. Engko we medit ya mbah oleh apa? Apa meneh kok nganti bantu sak miliar Allah ne? Wis muga-muga mawon sing amine iku ya melu mikul ngono. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, kata Solo kalau boleh saya memberikan sebuah makna karena nama itu adalah pengharapan. Sekarang ini ada gambar ataupun tulisan sing memberi sinyal bahwa Solo itu kota solawat. Karena mungguh kula Solo itu dari kalimat solu. Bacalah solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maklum nek akhire Solo niku pusate solawat. Ada satu pelajaran tentang kota Solo. Dulu para wali sembilan wakilah yang menciptakan bahasa itu Kanjeng Sunan Kalijogo. Siromo menyang Solo leh olehe payung muda. Artinya apa? Ini sebuah pelajaran tapi juga merupakan perintah yang secara tidak langsung diberikan kepada para wali songo untuk orang-orang Solo harus menyiapkan payung agar orang-orang yang hadir ke Solo pulang membawa payung itu. Maka maklum kalau Maulana Al-Habib Novel ini bakal ngajarke ngarahke kita untuk iso nyiapno payung-payung bagi masyarakat kita, di mana payung itu dilalahnya adalah bisa menjaga dari terik matahari, bahkan bisa menjaga dari kucuran hujan selebat apapun. Muga-muga mawon cita-cita Habib Novel ini senada seirama seperti cita-citanya Wali Sembilan tadi, siromo menyang Solo. Siromo menyang Solo bimakna tindak teng Raudhah, tindak teng Ahbabul Mustafa, tindak ke Riyadh, tindak ke Masjid Cegap khususnya, sehingga pulang membawa payung-payung yang mengamankan kehidupannya. Allahumma, Allahumma, amin. Gomgo sing amine banter, utangnya lunas. Malam ini saya akan menyimpulkan sebuah kesimpulan yang mungkin insya Allah dadekake kita saged istifadah bener ketika kita ada di dekat para ulama. Saya sarikan dari dawuhipun Imam Al-Kamsakhanawi dari kitab Jami'u Usulil Auliya. Beliau mengupas secara detail tentang maknal intisab wal akhdhi. Al intisab atau boleh diartikan nyambung nasab. Ada yang di situ juga al intisab awil akhdhu. Maknane al akhdhu niku mengambil sesuatu. Tapi niki hanya istilah untuk Imam Al-Kamsakhanawi. Beliau akan memberikan sebuah cara ataupun menggambarkan beberapa cara bagaimana kita bisa mengambil sesuatu dari para ulama. Nah, ini kuwonten carane. Yang pertama, al-akhdhu bil musafahah wat talqin lit tabarruk. Yang pertama, nek kita ketemu para ulama, kalau kita kepingin nyambung nonasab keilmuan kita kepada beliau, di mana para ulama niku keilmuannya musalsalah nyambung sampai tekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah carane pripun? Carane dengan kita bermusafahah dengan beliau. Kita mendapat talqinul ilmi atau talqinuz zikri. Yang kita tujukan semoga ketika kita bermusafahah, kita ditalkin zikir, ditalkin ilmu itu, kita iso oleh barokai. Orang usah amin, sing penting lakokno. Setuju nggih? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, al-akhdhu birriwayah. Mengambil sesuatu dari ulama dengan cara qiraati kutubihim min ghairi halli ma'aniha. Yang kedua, dengan cara maca kitabe, maca karangan bukune, tapi sekedar maca tok. Itu pun sudah termasuk al-akhdhu, mengambil sesuatu dari ulama tadi. Secangkir kopi hikmah. Jenengan tumbas, beda nek kula biasane al-gratisu. Niki kula mboten kok nyuwun nggih mboten. Kula niku namung al-adah muhakkamah, ngono lho. Maksude iku nek ora ya kebangten ngono Mas. Halo. Bisa diteruskan nggih? Jadi caranya kita hanya membaca saja, tapi min ghairi halli ma'aniha, tanpa kita ngupas secara lebih lengkap tentang makna yang terdapat di dalam kitabnya para solihin tadi. Itu ranking kedua untuk al-akhdhu tadi. Yang ketiga, al-akhdhu bid-dirayah, yaitu mengambil dengan cara bihalli ma'aniha, ngotak-ngotak atik, mendakikkan pemaknaan kitab yang telah kita terima dari guru ulama tersebut. Artinya tukunen besok bali omrene nek ana perkara sing kira-kira muhimah sing jenengan mboten paham, tangletno kalih habibe. Itu namanya al-akhdhu bid-dirayah. Aja ketoke tuku tekan omah ge numpuk nok nggone lemari tok. Ya sing niku ya wis termasuk waras lah wis semono. Allahumma amin. Yang terakhir, al-ahdu bitahdzib wal khidmah. Yang terakhir niki, cara kita mengambil keberkahan dari para ulama adalah ikut khidmah kepada mereka, derek ngladeni mereka, derek mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan mereka agar kita mendapatkan tahdzib. Ujuk-ujuk ati niku tambah resik, tambah resik, tambah resik. Al-mu'min mir'atul mu'min. Nek jenengan weruh, ada satu gambaran cerita saya pernah dapat dari salah satu masyayikhina. Ono siji rojo membuat perlombaan atau sayembara. Apik-apikan gawe patung. Akhirnya sak negara hanya dua orang saja yang memberanikan diri untuk mengikuti karena memang tokoh dalam hal tersebut. Akhirnya ada sebungkah batu yang setiap satu orang dikasih satu untuk dipahat. Tapi di antara satu batu dengan batu yang kedua itu disekat. Tidak boleh satu dan yang lainnya saling memandang. Durung nek ora oleh mandang sik sak durunge dadi. Akhirnya dipasang, kedua orang tadi dimasukkan. Beberapa bulan kemudian sudah mengatakan selesai membuat patung tadi. Ketika dibuka tirainya, rojone memandang patung yang pertama. Patungnya luar biasa, apik, top. Tapi batu yang satu dibiarkan sebegitu rupa, namung dieluske, dikinclongke, nganti bersih, nganti nek cara mriki nek jenengan sumerep marmer, itu nganti tampak patung yang pertama tadi ada di dalamnya patung apa batu yang bening tadi. Kalau kita awor kalih para tiang-tiang soleh di dalam proses awor tadi, apalagi wis akhire wong bahasa Indonesia kowe iki jangan terpengaruh pada bahasa saya, wong enten iki tak sengaja kok. Tak sengaja nggih, tak sengaja nek kula etok-etoke pede. Ngene yo ndrodok kok mangsamu. Sakit kula teruske nggih. Jadi dengan cara kita al-akhdzu bil khidmah, ketika kita khidmah sama mereka, apalagi yang kita khidmahi seorang minal habaib min salihil alawiyyin, dari orang-orang salehnya para kaum sadah Bani Alawiyah, di mana setiap dari satu mereka akan memberikan dawa tombo bagi sekalian kita sing awor sama mereka. Lah, ketika kita awor lalu kita diberikan tombo dengan adanya kita khidmah, kita mendapatkan proses at-tahdzib pembersihan tadi, kita ndak usah pusing-pusing membentuk jadi patung, itu bagiannya bib nopo. Kita ndak bisa membuat patung. Sing penting watumu mbok resik nopol, nanti akan tampak bib novel di dalamnya. Kaya kula ngeten iki. Sampeyan ngerti wajah kula kan ya mirip sithik. Amel saya lho. Ibu-ibu mereka langsung mutah-mutah mburi. Jadi caranya untuk membentuk satu patung yang komplit, yang indah, itu tugas para ulama-ulama kita. Kita tinggal membersihkan diri kita, lalu dekatkan diri kita, otomatis ada mir'ah di dalamnya. Allahumma. Lah niku papat niku poin sing paling pokok. Tapi Imam Al-Kamsakhonawi memberikan pemakluman pula. Umpama ana wong papat niku durung-durung iso nglakoni, minimum al-ahdu bil ittiba wal musyarakah walau bisyai'in yasirin ma'al mahabbah. Jadi artinya adalah kalau empat tadi kita agak kesulitan, maka minimum mengikuti saja perilaku beliau. Walaupun kita di rumah, ikuti saja perilaku beliau. Bib Novel kok iso semangate ngono ya arep ngajarke bab salat. Aku masih ono omah. kudu ngewangi, kudu nderek atau bil musyarakah. Yes, intine pun kadang kala kumpul ketemu bareng-bareng walaupun syai'in yasirin, walaupun dengan hal-hal yang sangat sederhana. Itulah harapan saya. Walaupun kula teng mriki namung sediluk ngeten iki, muga-muga oleh barokah sing ageng. Tapi ittiba' wal musyarakah walau bi syai'in yasirin, catatannya ma'al mahabbah. Kalau tidak dengan tujuan mahabbah, walaupun kita musyarakah, walaupun kita ketok-ketok menelu niru tapi mboten wonten mahabbah, tidak dianggap al-akhdhu wal intisab. Tidak dianggap mengambil sesuatu dari ulama tadi. Nah niku mugi-mugi kanthi jenengan tumbas bukune Habib Novel terus mengke istiqomah dateng mriki, artinya isi dari makna-makna yang tersirat dari kitab-kitab yang telah dikeluarkan beliau itu tentu akan diolah sedemikian rupa menjadi benar-benar kita memahaminya. Lalu kita khidmah bersama beliau, muga-muga iso kumpul dunia akhirat, pikantuk barokahe dunia akhirat. Allahumma amin. Cekap semanten, lalu Bib Novel ngendikan, kula memang wajahe tesih 15 tahun. Wah, artinya nopo, is muga-muga wajah kula sing awet nem niki iso awet kumpul Habib Novel 100 tahun melih. Jadi beliau Bib Novel berarti tambah 100 tahun. Matur nuwun, 105 kurang, harus 165 tahun minimum. Seperti yuswane sahabat Anas bin Malik. Setuju napa mboten niki? Wis otomatis kula niku anggere ana Habib kok isih nom pun kados Bib Muhammad ngeten kula wis adem. Minimum anak kula besok ana sing nyekel minal habaib. Minimum niku. Ha kowe ndek anak apa ora? Lah iku masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Malam ini kita capek-capek dikit enggak apa-apa ya? Bu. Sudah ngantuk? Allah. Jane yo ngantuk apa belum? Yang di luar sudah ngantuk belum? Belum. Teman-teman saya mau nanya. Ini barusan saya dapat laporan dari Kasat Intel Pak Fakhrudin, terima kasih banyak. Beliau biasanya kan duduk di depan, tapi karena harus mengamankan, beliau tadi ngatur di jembatan. Ya, ngatur di jembatan. Menurut laporan beliau ini kurang lebih yang rawuh sekitar 20 ribu orang. Menurut laporan beliau ya, bukan saya ya. Kurang lebih seperti itu. Saya mau nanya. Rencana kita kalau 2 bulan sekali kumpul di Masjid Agung itu diistiqomahkan, kira-kira setuju atau enggak setuju? Setuju. Gus Dola Saat kira-kira rawuh atau enggak rawuh? Rawuh. Kalau enggak rawuh pokoknya jemput tempat mana yang ngundang beliau pengajian, langsung yang pengajian yang ngundang saya yang hadirin kita jemput sekalian ke Masjid Agung. Setuju? Setuju? Jadi nanti kalau namanya teman-teman di Masjid Agung kita buat acara, di tempat lain usahakan tidak ada acara di jam yang sama. Semuanya bareng kita rubah Solo Raya biar murni menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap? Tadi pesan dari Mbah Umar cuma satu, bersatulah. Al-Furqoh azab, kalau berpisah itu nanti timbul siksa azab dari Allah. Tapi kalau kita bersatu nanti jadi kuat. Kalau kita bersatu jadi kuat. Sudah bukan zamannya lagi kita itu mementingkan diri kita sendiri. Tapi kita harus taruh di depan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anak cucu kita ini kalau kita sekarang gak bersatu, anak cucu kita nanti yang kesian. Anak cucu kita nanti yang kesian. Masih ingatlah ceritanya waktu di Masjid Agung kemarin dulu, laporan dari ibu-ibu. Gak perlu saya jelaskan lagi ya. Semua udah paham. Saya cuma pengen kita bersama-sama dakwah yang lemah, dakwah yang lembut tapi yang kokoh, dakwah yang santun, dakwah yang penuh kasih sayang. Kemudian orang itu bisa rukun satu dengan yang lain, saling mencintai, saling menyayangi, saling membela, saling memberi dan lain sebagainya. Amin Allahumma amin. Bapak ibu sekalian, pembicara terakhir. Nah, ini kan cucunya guru saya, kalau gak ngomong gak afdol. Tak taruh di paling akhir itu bukan karena yang paling gak pas gitu, bukan. Taruh paling akhir itu seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu jadi khalifah keempat bukan perkara ini sing paling kurang ilmunya, bukan. Justru karena beliau itu ilmunya paling banyak, ditaruh paling akhir. Sebab paling akhir biasanya paling angel, kentean bahan. Betul-betul. Paling akhir itu biasanya kehabisan bahan. Coba kita lihat ini, beliau kehabisan bahan atau tidak. Ya, kepriawiannya ini turunannya wali keto anobora. Coba kita buktikan malam hari ini. Setuju? 5 menit atau 2 menit, Bib? 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wasalaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani tadi qawli amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, wabil khusus guru kita semua, guru saya Al-Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus, para romo kiai yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita kumpul di tempat ini. Insyaallah perkumpulan ini perkumpulan yang akan menyebabkan kita masuk surga nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Memang pembicara terakhir ini paling tidak enak. Pembicara terakhir ini biasanya fungsinya nunggu yang nyiapkan ramah tamah mungkin belum rampung. Jadi acara harus ditambah ya pangkanya pakai pembicara terakhir. Mungkin juga buat tombong ngantuk, nggih mboten napa-napa. Imtithalul amr khairun min sulukil adab. Kita kumpul ada di majlis Ar-Raudhah. Kata Raudhah itu ada dalam Al-Quran. Cuma satu kata aja. Sejauh yang saya pelajari, kata Raudhah itu dalam Al-Quran cuma satu kata. Mungkin yang suka ngomong kembali kepada Al-Quran dan Sunnah mungkin mestinya lebih paham. Mestinya. Kalau senang ngaji Quran. Cuma ahlu sunnah wal jamaah itu semuanya pecinta Al-Quran. Dikatakan di surat Ar-Rum ayat 15, fa'ammal ladhina amanu wa'amilu salihati fahum fi raudhatin yuhbarun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, maka mereka berada fi raudhatin. Mereka berada di dalam raudhah. Yuhbarun, dalam keadaan yuhbarun itu dimuliakan. Yukramun, yasurun, dalam keadaan mulia, dalam keadaan bahagia. Yang perlu kita garis bawahi, makna raudhah yang ada dalam Al-Quran itu apa? Kitab Tafsir Jalalain dinyatakan di situ makna raudhah al-jannah, yaitu surga. Di kitab Tafsir Durrul Manthur juga dikatakan makna raudhah yaitu al-jannah adalah surga. Insyaallah dengan berkat makna itu, kita semuanya yang kumpul di majlis Ar-Raudhah keluar dari tempat ini, kita jadi orang beriman, kita beramal soleh, meninggal husnul khatimah, masuk ke dalam surga. Itu tujuan kita kumpul di dalam majlis yang semacam ini. Kenapa? Raudhah itu artinya taman. Taman itu yang dimaksud apa? Taman surga. Kalau tamannya itu satu, raudhah. Tapi kalau tamannya itu banyak, riyadun. Nama riyad taman-taman dipakai oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penulis daripada kitab Maulid Simtud Durar, kakek daripada Habib Anis. Masjid beliau namanya Riyadul Jannah. Ketika anaknya Habib Alwi datang ke Solo, masjidnya juga namanya Riyad. Dari Habib Alwi diteruskan oleh Al-Habib Anis. Setelah Al-Habib Anis meninggal, ada salah seorang muridnya yang duduk di sana setiap siang selama kurang lebih 12 tahun, kemudian mendirikan majlis namanya Raudhah. Jadi majlis yang kita hadiri saat ini sambung menyambung sanadnya, intisabnya sampai ke Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan beliau Al-Habib Ali, ayah beliau bernama Habib Muhammad bin Husain, adalah salah seorang mufti yang ada di Haramain yang mempunyai anak dua-duanya. Ini saya cerita sedikit, Habib Muhammad bin Husain ini salah seorang ahli dakwah. Beliau hidupnya di jalan keliling cuma dakwah. Sampai gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang daripada kitab Sulamut Taufik, itu mendoakan ini Muhammad bin Husain ini sering dakwah, insya Allah semua keturunannya banyak yang jadi ulama. Kemudian terbukti anaknya yang satu bernama Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menjadi mufti menggantikan ayahnya, dan beliau juga sebagai guru dari Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sebagai guru pula dari Mbah Kiai Khalil Bangkalan. Dan anaknya yang bernama Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ada di Hadramut membangun pondok pesantren yang dikatakan itu pertama ada di Yaman Selatan, dan muridnya tersebar di mana-mana sampai ada di Indonesia ini. Tujuan kita hadir di tempat ini, semoga kita mendapatkan keberkahan beliau semuanya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan karena sudah 5 menit lebih kayaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini penutupnya medeni ini. Bapak Ibu, doakan ya. Doakan saya, apa namanya, keluarga saya bisa sabar ngadepi saya. Soalnya saya itu hampir enggak pernah di rumah gara-gara ibu-ibu. Saya hampir enggak pernah di rumah gara-gara bapak. Bapak sebentar pagi di Rembang, ya, malam sudah harus di Pacitan, nanti paginya lagi harus udah di Purwokerto, sorenya nanti tiba-tiba udah harus di Jakarta, ya, besoknya udah tiba harus di Hong Kong, muter terus ya. Di Solo cuman transit. Ya, di Solo cuman transit. Makanya banyak orang nanya, Beb, kok enggak pernah kelihatan kemana? Kalau mau kelihatan saya gampang caranya. Jumat datang ke sini mesti lak ketokan. Ya, Jumat datang ke sini kelihatan. Saya cuma menjelaskan sebagai penutup. Ini kan tukang-tukang yang kerja di sini, alhamdulillah semangat. Lah, saya pengen ngasih hadiah buat tukang-tukang itu, karena saya belum bisa ngasih hadiah semuanya, maka itu saya undi. Ya, itu sudah ada jenis hadiahnya? Sudah, tinggal ngambil aja. 11 orang. 19 orang. Enggak, yang di hadiahnya ada berapa? 19. Oh, berarti semua dapat. Oh ya, dapat semua ini. Tadi baru 11, sekarang udah 19. Ini keramatnya tukang-tukangnya berarti. Coba langsung saya ambil. Jenis hadiahnya sudah tertulis di situ? Belum? Jenis hadiahnya, tinggal nama tukangnya. Ya, coba ini untuk yang dicatat oleh Mak Siswanto Hadi Kusuma. Untuk yang tulis urutan nomor 1 dari tukang, Pak Karno dapat hadiah. Pak Karno itu kemarin mau semaput di jalan, lembur 24 jam bangun di sini, padahal beliau mandor ya, mandor. Pak Karno dapat sepeda, selamat. Oh, demi Allah ini bukan rekayasa. Kemarin saya beli sepeda gitu ya. Siapa yang pengen dapat sepeda? Yang teriak itu saya gitu ya. Jadi yang dapat ya Pak Karno sepeda. Kemudian yang kedua, siapa itu? Pak Hartono. Ini tukang serba bisa. Listrik ini semua yang ngurusi Pak Hartono. Jadi ganjarannya yang ngepek beliau. Amin. Ya, Pak Hartono dapat kipas angin. Urusannya perlistrikan soalnya. dapatnya kipas angin. Kemudian Mas Paijo, orangnya memang kecil tapi tenaganya luar biasa. Ya, tenaganya luar biasa. Beliau mendapatkan peci. Kemudian siapa itu? Mas Goprot. Ya, memang ini nama-nama apa namanya? Sapaan semua ya. Mas Goprot. Beliau mendapatkan kipas angin juga. Kemudian berikutnya Mas Marsudi, Pak Marsudi, beliau mendapatkan rice cooker. Kemudian Mas Dwi, beliau mendapatkan mixer. Kemudian Mas Joko, beliau mendapatkan kipas angin. Kemudian Mas Tardi, beliau mendapatkan blender. Kemudian Mas Kasno mendapatkan cangkir Tichehe. Kemudian Mas Sarwono mendapatkan kompor gas Rine. Kemudian Di Ucup nakal, bisa pergi pagi-pagi sama Pak Karno ke Slamet Riyadi naik pit bareng. Mas Ucup dapat sepeda. Saya kasih tahu, Mas Ucup itu motornya kemarin dijual untuk minjemin Raudhah Bangun dulu, makanya sama Allah diganti pit dulu. Kemudian Mustaqim, oh ini pagi siang sore malam santri saya yang satu ini, masya Allah, dapatnya rice cooker buat nyenengkan ibunya. Kemudian siapa bawahnya? Ansori, Mas Aan dapat uang tunai 100.000 rupiah. Kemudian Mas Roni, sarjana ekonomi, Mr. Gondrong, dapat baju koko. Biasanya ngurusi masjid ya dapatnya baju koko cocok. Nah, Mas Romi Muharromi sama teman-teman nakal kasih julukan Romi Galau. Ya, padahal orangnya selalu ceria ya, orangnya selalu ceria. Ini julukannya teman-teman nih. Dia dapat tempat makan, insya Allah gak sakit perut lagi. Kemudian Mas Wahid, nah ini Mas Wahid 24 jam tuh di sini, sering saya usir, mulio, urusono bojomu gitu ya. Tapi terus bantu di sini sampai istrinya yang akhirnya kesini gitu ya. Sampai istrinya akhirnya di sini sama anaknya, masya Allah, ini pejuang Raudhah nomor 1. Saya anggap lurahnya Raudhah itu Mas Abdul Wahid. Beliau mendapatkan rice cooker. Ya. Kemudian Mas Edwin, ini saya kasih julukan Abah. Ya, namanya Edwin Rus Cahyadi. Saya kasih julukan Abah karena wajahnya itu mirip-mirip Semar. Berwibawa, seneng ke pokoknya ya. Beliau mendapatkan kompor gas. Kemudian ini nulis sendiri namanya nih. Mas Siswanto Hadi Kusumo. Ini pagi, siang, sore, dan malam nyupiri saya keliling dunia. Ya, ke Mekah ya bareng, Madinah ya bareng, Hong Kong ya bareng, kemana mana bareng. Kalau mau saya supiri enggak boleh. Kecuali kalau beliau ngantuk baru minta digantikan. Kenapa? Bukan karena hebatnya, sebab kalau tak supiri padha mumeti. Jadi lebih baik nyupir daripada disupiri. Beliau ini ninggalkan anak istri di Jepara, di sini ngurusi saya, bantu saya ya. Semoga nanti gantinya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun saat ini dapatnya itu belum gede, blender. Kemudian yang terakhir, yang megang mic speaker ini Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Ini yang ngurusi teman-teman di Raudhah. Ini bukan saya yang ngatur kok, panitia kan ya. Dapat jongisin ngisini ya. Uang tunai 100.000 rupiah. Alhamdulillah, sudah semua? Nah, Bapak Ibu, ini cuma tanda apa ya, senengnya saya sama teman-teman saya. Penutup cerita dikit ya, saya mau buka blak-blakan tentang Majlis Ar-Raudhah. Cerita dikit. Ini majelis ini saya bangun, banyak orang yang ngomong, wah itu ada bosnya dari Klaten, wah ada bosnya dari Jakarta, wah ada bosnya dari Bandung. Saya kasih tahu, bos-bos saya Mas Ucup, bos saya Mas Edwin, bos saya Mas Abdul Wahid. Yang namanya Edwin Abdul Wahid itu dikasih hadiah orang zakat masing-masing 5 juta langsung diserahkan. Beb, ini buat Raudhah. Itu dapat zakat, beliau dapat zakat, dikasihkan nih buat Raudhah. Kemudian bos saya, bapak-bapak pengajian dari desa nyelengi 5 ngewu, bawa semen 2. Beb, ini saya nabung 1 bulan bisa beli semen 2, ditaruh di sini. Itu bos saya. Makanya majelis ini insya Allah barokahnya luar biasa. Kenapa? Sing ngewangi, sing cilik-cilik. Bolone wong cilik. Yang ngewangi sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, innama tunsaruna bidu'afa ikum, kalian ditolong oleh orang-orang yang lemah diantara kalian. Bukan itu saja, banyak teman-teman saya yang berharta, alhamdulillah, itu nyumbang masya Allah tidak sedikit. Pak Doni ini pertama kali peletakan danu batu ngirim semen, semen langsung dikirim. Mas Joko di depan saya ini bolak-balik transfer sama saya. Nilainya udah berapa? Rahasia di antara kita. Ya ini masya Allah. Di pojok sana, beliau ini yang kumisnya putih, ini platnya agak jauh, Z, Sukabumi, tapi tinggalnya di Tulung Agung. Beliau ini masya Allah, Habib saya mau titip. Titipnya kok gak pernah mandek, terus mau titip. Bahkan yang masya Allah lah, gak bisa saya terangkan, teman-teman semua membantu meskipun di situ tidak ada kotak amal. Kenapa? Pesan guru saya, jangan pernah ada kotak amal. Pesan guru saya, jangan ngedarkan yang namanya yes, pokoknya begitu-begitu, jangan gitu ya. Jangan seperti itu. Tapi subhanallah, Allah menggerakkan semuanya untuk sekuyung gotong royong. Makanya saya katakan ini bukan punya saya, bukan punya keluarga saya, ini punyanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mari kita makmurkan Jumat malam Sabtu. Alangkah senengnya saya kalau bapak-bapak, ibu-ibu semakin banyak yang rawuh. Ya, Rebo sore khusus ibu-ibu, saya belum bisa balas jasanya Ibu Sehat wal Afiah. Mana orangnya ini? Tugas di luar, itu coba itu. Ibu Sehat wal Afiah itu sampai enggak di dalam ngurusi di luar. Padahal itu bunyai yang luar biasa. Sahabatnya Gus Dullah Sa'ad, salah satu murid setia Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Beliau itu Rebo sore standby di sini untuk ngajari semaan Al-Quran, ngaji bareng, ngurusi ngalor ngidul ngetan ngulon. Serupiah pun tidak pernah saya beri duit, bahkan beliau ngasih saya duit. Rahasia, jangan bilang sama orang-orang. Ada lagi seorang ibu tuh di pojok sana. Nah, itu kudungnya putih. Kalau enggak salah beliau orangnya itu. Bersama suami dan anak nih malam hari ini datang. Beliau tokoh Muslimat NU yang ada di Karanganyar. Beliau pun nyumbang. Tadi Bapak Wakil Wali Kota nempeli saya amplop. Saya juga tidak tahu. Yang namanya Bupati Karanganyar, Wakil Bupati Karanganyar, Pak Pariono. Beliau itu enggak ngomong-ngomong sama orang, titip sama saya. Habib, saya titip 25 juta. Semua itu tidak ada yang pengen disebut namanya, cuman saya pengen nyebutkan namanya. Biar apa? Biar jenengan ngerti bahwasanya ini semua gerakan dari langit. Kalau udah langit yang bekerja, maka seluruhnya beres. Belum lagi Pak Lek saya, Pak De saya, Bu Lek saya, Bude saya, semuanya, nak dulur saya, teman-teman saya, ini semuanya bantu. Yang punya uang dengan uangnya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Jangan dikira 6 hari ngerubah Raudhah ini dari mulai habis hari raya, 6 hari ngelembur, mana ada tukang yang mau suruh ngelembur bodoh-bodoh 6 hari. Ini teman-teman saya dari Andong ngirim tukang dari Andong tidur nginep di sini. Tukangnya sampai keroan masuk angin gitu ya. Sampai saya panggilkan tukang pijit khusus dari Boyolali buat mijeti tukang-tukang saya. Ini benar ini. Kemudian teman-teman dari kampus, teman-teman relawan, teman-teman ahli majelis, beliau-beliau itu kesini jadi tukang cat, jadi tukang kayu, jadi tukang pel, jadi satpam. Tidak ada satupun yang mendapatkan bayaran. Satu rupiah, enggak ada. Semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Gitu kadang-kadang misi saya bentak-bentak. Ya kadang-kadang saya bentak-bentak. Bukan bentak marah, karena memang saya kalau ngomong bedak, bedok gitu ya suaranya. Suaranya keras. Nah untuk beliau semua, jenengan semua, saya gak bisa bales. Makanya di depan tadi saya mintanya cuma satu. Biarkan jeng Nabi Muhammad SAW yang bales. Jadi tempat ini miliknya siapa? Milik saya atau milik orang banyak? Milik saya atau milik orang banyak? Makanya tidak ada di situ rumah Habib Novel. Yang ada majelis ilmu dan zikir Ar-Raudhah. Ini adalah miliknya ahli ilm. Ini adalah miliknya ahli zikir. Yuk kita makmurkan bareng-bareng, kita sukseskan program demi program, jadikan ini basis dakwah, salah satu basis dakwah dari sekian banyak basis dakwah yang ada di Surakarta dan sekitarnya. Nak dulur saya ini keliling dakwah baca maulid nih, Habib Muhammad Syarif Al-Habzi ini. Ini yang badannya gemuk, orang yang ganteng, kumisnya ratuk kandel, jenggotnya udah putih ini ya. Ini suaranya merdu luar biasa, enggak seperti saya, suara saya kan enggak enak. Kalau beliau ini suaranya Masya Allah ini. Biasa dulu mendampingi Habib Syekh. Kemudian beliau membagi tugas untuk masuk ke desa-desa. Boyolali itu kalau daerah Cepogo gak kenal beliau berarti yuk kebangetan. Ini semua bergerak dakwah bareng-bareng. Alhamdulillah pergerakan dakwah ini insya Allah bukan yang terakhir. Ini baru langkah awal. Siap gak melanjutkannya? Siap gak? Ini kok siapnya seperti orang udah kelaparan pol gitu ya. Siap insya Allah ya. Siap. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Buat yang pengen bantu Majelis Ar-Raudhah gampang caranya. Beli saja buku saya. Gak usah repot-repot. Ya beli saja buku saya. Gak usah repot-repot. Buku itu nanti jenengan jual lagi juga untung insya Allah. Tidak rugi. Disimpan di rumah juga untung. Jadi warisan juga untung. Dikasihkan siapapun insya Allah juga untung. Dan hasilnya kita akan gunakan untuk pergerakan dakwah. Karena dakwah ini jerbasuki mawa beo. Tapi biaya kita minta dari langit dengan kerja keras. Pesan guru saya seperti itu. Kerja, kerja, kerja dan kerja. Almarhum Habib Anis sampai buka toko kecil gitu kan ya. Tiap hari jaga tokonya kerja. Terakhir. Kalau enggak gitu bukan Bib Novel ya Bu ya. Ya terakhir. Ya. Minta doa satu boleh? Buat manusia yang membiayai pendidikan saya sejak kecil. Ke pesantren maksudnya. Saya nyantri ini berkat satu orang dan orangnya hadir di sini. Pengen kenal gak? Pengen kenal gak? Tuh. Nah, Pak Lek saya itu. Ini, namanya Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi. Atau lebih dikenal dengan Ali Bakso. Yang selalu jenengan kalau saya ceramah di mana-mana pastikan doanya ya Allah ampuni orang tua saya, ya Allah muliakan orang tua kami, begitu kan? Saya selalu ada doa untuk Birrul Walidain, masih ingat? Itu amanat beliau. Kalau ceramah di mana-mana sampaikan bekti kepada orang tua. Saya sisipkan di dalam doa. Kenapa? Beliau itu lahir sudah meninggal ayahnya, masih dalam perut sebagai anak yatim. Ya, anak yatim. Hidupnya dititipkan di panti asuhan. Didirikan panti asuhan, tapi alhamdulillah berkah dan jadi usahanya bagus. Karena apa? Dulu kalau dapat gaji langsung diserahkan 100% untuk orang tuanya, baru minta jajan sama orang tuanya. Aku kayakno jajan wae. Sopo sing wani niru saiki? Ayo, ada yang berani niru enggak? Abot atau gampang? Abot. Demikian ini waktunya saya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang jasa sama saya. Insyaallah banyak lagi yang belum saya sebutkan ya. Banyak yang belum saya sebutkan. Semoga Allah balas masing-masing dengan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya jenengan semua yang rawuh ke sini, semoga pulang minimal dosanya diampuni. Itu minimal. Yang kedua, semoga hajatnya apapun dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'al lutuf wal afiyah. Jangan pulang dulu, ada sedikit hidangan secukupnya, insya Allah berkah. Yang enggak dapat, pokoknya bayangkan saja. Ya, yang tidak dapat bayangkan saja persiapan saya untuk sekitar 6.000 orang. Cuman ini yang hadir kurang lebih 20.000 orang. Semoga barokah. Minimal nanti lihat saya insya Allah warak. Demikian mohon maaf. Maafkan saya ya. Bu. Jenengan marah sama saya Pak. Enggak. Itu ada yang dari Jepara. Maafkan saya ya Pak ya. Saya kadang kalau diundang datangnya telat ya. Ya itu karena ya itu jalanannya memang begitu-begitu. Alasan Ustadz kan kalau telat kan banyak alasan. Ini Ustadz Ansori ini kadernya Ustadz Abdullah Sa'ad. Ini sering menggantikan saya. Kadernya tapi sama gurunya kelihatannya hebat muridnya ini. Ya tapi tawaduk itu muridnya. Insya Allah semuanya barokah manfaat. Nanti saya akan di depan sana, saya pengen jabat tangan sama teman-teman saya. Tapi biar yang di dalam makan dulu, jangan keluar dulu ya Bu ya. Yang di atas jangan turun dulu, yang di bawah jangan keluar dulu. Karena ini orangnya banyak, nanti kalau tidak teratur justru berdesak-desak. Kan nanti jadinya kurang bagus. Nyantai dulu saja, ini rumah jenengan piyambak, bukan rumah saya. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang di dalam tolong mulai dibagi. Ya, yang di dalam mulai dibagi bawah maupun atas maupun tengah. Untuk apa namanya? Pak Doni, Pak Parni, Gustullah Sa'ad, Habib Muhammad, ya, Pak Jauhar, Habib Riza dan yang lain-lain. Teman-teman saya dari Andong, saya pengen ngajak naik ke atas. Pak Lek saya beserta anaknya, ya, kita naik ke atas ini untuk yang sebetulnya semua tamu undangan. Cuman ini beliau-beliau ini kan orang-orang yang saya tuakan ya. Saya ajak naik ke atas dulu untuk ngisis sebentar di atas. Nanti saya turun lagi. Setuju? Ya, demikian, terima kasih. Wallahu a'lam.